Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu teman-teman, sebelum acara pada malam hari ini kita mulai, kita buka sama-sama dengan tadarus Al-Quran. Untuk itu saya minta partisipasi teman-teman untuk membuka surat Qaf, tadarus sama-sama. Surat Qaf nomor surat 50, juznya 26. Juznya 26, nomor surat 50, kita mulai dari ayat pertama. Kalau sudah, kita awali dengan beberapa Al-Fatihah terlebih dahulu. Monggo teman-teman, silahkan apa yang menjadi hajatnya masing-masing, dibatin dalam hati, mudah-mudahan Allah ridho, mudah-mudahan Allah ridho, dan Allah mengabulkan apa yang menjadi hajat teman-teman semua. Biridhaillahi wa syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususon untuk kedua orang tua kita masing-masing dan untuk leluhur-leluhur kita yang darahnya mengalir di dalam darah kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan untuk para malaikat, para nabi dan rasul, para wali, para syuhada, para waliullah, wa khususan untuk semua huruf yang ada di dalam Al-Quran dan setiap penjaganya, dan untuk kehendak Allah yang berlaku di setiap ayat dan surat yang kita baca. Dan khususan untuk guru-guru kita, khususan untuk siapa saja yang menjadi perantara ilmu dari Allah kepada kita. Khususan untuk beliau, bapak kita, simbah kita, guru kita, Bapak Muhammad Ainun Najib bin Abdul Latif. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Khususan untuk keluarga besar Progres, khususan untuk keluarga besar TKIT, alhamdulillah, khususan untuk keluarga besar perpustakaan Ayan, khususan untuk keluarga besar Kiai Kanjeng, khususan untuk keluarga besar Leto, khususan untuk siapa saja yang ikut partisipasi pada proses pada malam hari ini, khususan untuk kita semua yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan Allah mengabulkan apa yang menjadi hajat kita, apa yang menjadi hajat kita masing-masing. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم

Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnih. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوذه حفظهما ولا يؤذه حفظهما ولا يؤذه حفظهما وهو العلي العظيم. يا الله يا منان يا كريم، يا الله يا رحمن يا رحيم، يا الله يا فتاح يا حليم، يا الله يا رحمن يا رحيم. Monggo. يا منان يا كريم، يا الله يا رحمن يا رحيم، يا الله يا فتاح يا حليم، يا الله يا رحمن يا رحيم. Dua kali lagi. يا الله يا منان يا كريم، يا الله يا رحمن رحيم، يا الله يا منان يا كريم، يا الله يا رحمن يا رحيم، يا الله يا فتاح يا حليم، يا الله يا رحمن يا رحيم. صلاة من الله وألف سلام على المصطفى محمد شريف المقام. سلام سلام كمسك الختام، عليكم أحبابنا يا كرام. سلام سلام كمسك الختام، عليكم أحبابنا يا كرام. وَمَنْ ذِكْرُهُمْ أُنْسُنَا فِي ظَلَامٍ وَنُورٌ لَنَا بَيْنَ هَذَا الْأَنَامِ أَنَا عبدكم يا أهيل الوفا وفي قربكم مرهمي وشفا أنا عبدكم يا أهيل الوفا وفي بكم مرحمي وشفا فلا تسكموني في طول الجفا ومن بواصل ولا في المنام شريف المقام اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله حبيبي محمد محمد محمد خير المرسلين نور ملأ الأكوان حبيبي محمد محمد محمد الله الجلال أعطاك الجمال الله الجلال أعطاك الجمال يا شمس الكمال يا نور العين حبيبي محمد محمد محمد خير المرسلين نور محمد محمد محمد خير المرسلين نورك الوضع أرواح نورك الوضع مالك الأرواح كم محب راح إلى الحرمين حبيبي محمد محمد محمد خير المرسلين نور الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Mudah-mudahan dengan fadilah bacaan Al-Quran kalimat thayyibah dan sholawat tadi kita semua oleh Allah diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah diangkat semua beban permasalahan kita. Oleh Allah diberikan keberkahan di dalam hidup kita. Oleh Allah kita dimuliakan. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat teman-teman semua yang hadir pada malam hari ini oleh Allah kabulkan, oleh Allah kabulkan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya ghanabudi al-ustaid. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua. Selanjutnya cara saya kembalikan ke Mas Helmi. Monggo Mas Helmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'. Teman-teman semua yang saya hormati, yang saya cintai, alhamdulillah malam hari ini kita bersua kembali dalam sinau bareng mocopat syafaat tanggal 11 Januari tahun 2022 dalam keadaan sehat walafiat, bergas, waras, enak, dan tampaknya masih banyak yang akan berdatangan ya di sana ya. Teman-teman semua, malam hari ini mocopat syafaat khususan kita akan bersama Mas Abrang dan Leto. Full nanti kita akan belajar, ngobrol, diskusi dengan Al-Ustadz Muhammad Sabrang. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan yang baik dan mau cepat syafaat buat teman-teman semua dan buat saya. Seperti sudah sering kita ungkapkan itu selalu ngangenin gitu ya, selalu membuat kita rindu, pingin ketemu lagi tanggal 17 kapan datangnya. Dan tidak sedikit di antara teman-teman yang mengatakan bahwa copat syafaat itu seperti colokan buat ngecas di ini siklus apa namanya tuh, energinya itu bulanan. Jadi setiap tanggal 17 perlu diperbaharui di mocopat syafaat. Mungkin juga kalau dalam bahasa kekinian itu tidak jarang di antara kita yang apa ya, ada masalah-masalah yang menyangkut, ini kalau bahasa yang sekarang sering disebut itu mental. Nah, ini mungkin di antara kita juga ada problem seperti itu dan mencari healingnya, penyembuhannya di sini gitu. Healing, benar gak sih? Gitu ya, mantuk-mantuk berarti. Apa masalah mental yang Anda hadapi? Anda belum. Kenapa saya ngomong begitu? Karena belum lama ini saya dolan ke salah seorang teman saya yang dia bekerja di sebuah penerbit yang bonafit juga, dan saya tanya, ini buku yang sekarang lagi dicari atau yang muncul banyak permintaan itu apa? Tanya buku tentang itu tadi, kesehatan mental katanya. Tapi saya kira saya tidak bermaksud mengarah ke sana, saya ingin mengajak teman-teman berangkat untuk sinau bareng pada malam hari ini dengan apa namanya, menyadari kembali, mensyukuri bahwa sinau bareng ini salah satu rezeki yang kita terima. Rezeki yang kita rasakan setiap bulan, dan tentu efeknya atau imbasnya itu tidak hanya hari itu, tapi juga pada hari di luar tanggal 11, memberikan imbas yang positif, baik itu sebagai forum apa namanya, penambahan ilmu maupun forum di mana kita mendapatkan kegembiraan, kebahagiaan, dan hal-hal yang membuat jiwa kita itu makin berkembang, berkembang sehat, baik, apa namanya, ya menuju kematangan. Dan tentang hal itu saya lalu jadi ingat salah satu ayat Al-Quran dalam surat Al-Isra ayat 70. Walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri warozaknahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirim mimman khalaqna tafdhila, yang artinya, dan sungguh telah kami muliakan anak cucu Adam itu, dan telah kami angkut atau tenteng di atas daratan dan lautan, dan telah kami berikan rizki dari yang baik-baik, dan telah kami berikan kelebihan sangat banyak di atas makhluk-makhluk lain yang kami cipta dengan kelebihan yang sempurna. Jadi suasana bertahun-tahun kita mocopat syafaat itu membuat saya ingat ayat itu dan pintu untuk mensyukurinya. Dan secara khusus tentang ayat ini saya ingin nanti Mas Sabrang ikut menguak makna atau hasanah di balik ayat itu sesuai dengan perspektif yang beliau miliki. Karena tadi ketika membaca ayat itu saya merasa bahwa Mas Sabrang ini juga seseorang yang sudah malang melintang mengembara kemana-mana, dan pasti ada view yang menarik tentang ayat itu juga maupun hal-hal yang lain yang perlu di-sharing atau di-share ke teman-teman. Jadi itu sedikit pembuka kita pada mocopat syafaat malam hari ini. Saya persilahkan Om Sabrang menyapa teman-teman dan seterusnya. Monggo, silakan Om. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya tidak pantas pakai peci. Tadi keluar dilihat langsung ditanyain cosplay apa? Kono asu. Cosplay. Peci gini yang aku cosplay. Kaya sabon ini cosplay. Ya, serap apa nasib lah. Guyu kayaknya mesti. Juk nyaut, juk guyu. Ya, orang maksudnya bukan cosplay, pisang-pisang gue peci lah jurah apa-apa tuh. Men rodok nganu sidik lah. Rodok. Orang lah, men rodok bersahaja nu lo. Kumpul rogo ini rusak soalnya. Oke. Tentu malam ini, kita ditemenin sama Leto, teman-teman Leto. Tapi tidak adil nek gue nyanyi lagu Leto, Yuan. Aku yo nyangkem, yo nyanyi, yo. Kok borongan aja. Nah, konser tunggal, noto dewe, main dewe, nyanyi dewe, tonton dewe, wonge. Dan nanti kita ada penyanyi yang lebih kompeten dari saya, namanya Ndi Bocay. Mas. Sopo to jenenge? Sawi. Aku lali jenenge Doni nek nyelodake Sawi opo kol ngono sale. Soalnya mukanya kalau di saya impresinya seperti sayur-sayur mayur yang lembek itu loh. Itu impresi pribadi saja. Rupamu call tuh langsung delok betapa. Oke. Ya mungkin nanti kita akan ngobrol-ngobrol sana sini, tapi seperti kita tahu bersama bahwa kalau urusan ceramah prek luweh aku ra iso. Kalau urusan diskusi ayo apa jenenge ngobrol-ngobrol takon usulan mbok piye, karena menurut saya prinsip spirit dari Sinau Bareng adalah semua yang pulang mendapatkan sesuatu, termasuk saya juga. Enak men kue tok sing itu sesuatu. Makanya Sinau Bareng, kan gitu, bareng-bareng. Nah, tapi sebelum itu kita harus mendengarkan suara kol dan sawinya dari Mas Doni. Warnya nyanyi apa wae terserah Don, sing penting apa sini kanggu. Oh, matur nuwun. Hidup cuma sekali, buatlah bermakna. Nek kowe ra nyanyi ra ono gunane uripmu, Don. Dadi monggo. Nggih, Gus. Nah, ngene lho. Ngono lho. Aku ra nyebut lengkap lho. Ngene. Monggo. Apa panggung saya serahkan ke Bung Doni. Lah. Saka ngendi wae manut aku? Sekolah di. Ini kami tidak mempersiapkan segala sesuatunya selangsungan wae. Atau nambiur ya. Ya narap nyacat piye, Dot? Empling. Saya gitarku rung muni, gitarnya rung muni. What's going on? Nera. Oh, monggo Gus, jenengan riyen. Jadi generasi Justin Bieber udah ora paham iki. Lagu opo iki? Iya iya iya ngene koyo wong cacat. Ye ye ye. Ini la la la ye ye ye ngerti Mas. Kadang ada lagu yang memang buat mengakomodasi orang yang apa ngomongnya enggak lancar. Bisa ikut serta juga ngomongnya enggak lancar ya. Ye ye ye pas ki melu nyanyi bareng pas ono liriknya ya. Oke, kita lanjut apa sak lagu meneh? Sak lagu meneh. Ya ya. Iku penonton lho. Ngel. Cek cek. Au. Ngarang wae ya. Wong ben-benan kok ngarang iki, Pi? Ora, maksudnya tok karang wae lagune, Pi. Aku manut aku. Oh, gak gayane ngono kuwi arep pamer rampung wae. Wah, oke. Okay. Oh. Golek lirik esek. Wes bener vokalisnya sabrang gitu ya. Judulnya apa nih? Judulnya apa tuh? Crazy Little Thing on Top. Sik. Ah, matane piye tuh ya? Yo. These two, they talk about Oh, lali aku. Iki ning cosplay soalnya nggo peci. Dadi aku lali ayate mau apa ngomong-ngomong. Ayate sing awal mau. Sing awal mau. Oke. Walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman faddalna tafdila. Artinya, dan sungguh telah kami muliakan anak cucu Adam dan telah kami angkut mereka di atas daratan dan lautan, dan telah kami beri rizki dari yang baik-baik, dan telah kami berikan kelebihan di antara di atas makhluk-makhluk lain yang kami cipta. Itulah Bani Adam mendapatkan khususan dari Allah, yaitu dimuliakan. Walaqad karramna Bani Adam. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mencoba merespon apa yang dilempar oleh Mas Helmi. Tentu bukan penjelasan ayat. Sopo aku iso jelaske ayat. Ini tadabur, kita apa jenenge mencoba mencari ilmu yang bisa diambil dari di situ. Ada beberapa kata kunci yang menurut saya menarik tadi. Beri, diberi, diberi. Ya. Diberi itu bisa berdiri sendiri atau enggak untuk bisa terpakai. Karena yang diberi harus menerima. Kalau diberi enggak menerima, ya enggak kepake. Kamu diberi hal-hal yang baik, diambil enggak hal-hal yang baik. Kamu diberi martabat lebih tinggi daripada makhluk-makhluk di muka bumi. Kelakuannya kayak ngono ora, kan itu jadi enggak otomatis. Jadi maksudnya kita punya kesempatan dan kita punya hidangan seperti itu, tapi urusan ngambil atau tidaknya itu kan jadi ada di tangan kita. Nah, terus baik. Ada tadi kata-kata baik, diberi sesuatu yang baik. Thayyiban, baik itu saya selalu pusing kalau urusan ngomongan sama yang baik itu. Karena itu perlu dianalisa dengan hati-hati. Baik itu tidak bisa berdiri sendiri. Baik itu ada apa sebenarnya, ada pasangan sambungan informasinya untuk dia bisa menjadi bermakna. Dia perlu konteks untuk baiknya itu gimana. Di sini masih ada yang kuliah? Masih ada yang kuliah? Oke. Kalau Anda masih kuliah misalnya, baiknya Anda segera... Yang enggak angkat tangan tuh yang udah lama-lama. Izin ya, izin mengakui mana kuliah. Udah semester tua, magang enggak rampung-rampung. Semester dua digit. Misalnya ngomong baik ini tadi, untuk mahasiswa itu baik untuk dia segera menyelesaikan skripsinya, atau baik untuk dia segera cari pasangan hidup. Mana yang baik? Skripsi? Belum tentu. Karena kamu belum menentukan pasangannya. Kamu mau ngapa nih? 3 tahun lagi. 3 tahun lagi kamu mau nyari kerja. Yang baik adalah yang pas adalah yang segera kerjain skripsi. 3 tahun lagi kamu pengen gendong anak. Mau ngasih cucu kepada orang tuamu. Yang paling baik dilakukan adalah... menikah eling, dan ketengi istri. Eling, Ustaz lho. Ya Allah, astagfirullahalazim. Ngene wae tukang sate wae. Dadi ora apa abot-abot tanggung jawabe. Apa sih? Paham-paham maksud saya. Ya. Jadi baik itu selalu gimana nih? Baik itu terhadap apa nih? Kamu jalan yang benar, misalnya benar dan baik ini selalu ada pasangannya yang sering kita asumsikan. Kita merasa punya asumsi tujuan yang sama sehingga ketika debat kuwi sok-sok ora nyambung padahal ternyata yang kita asumsikan berbeda nih. Mana jalan yang benar? Kalau Anda belum ngomong menuju Surabaya atau menuju Jakarta, dua-duanya enggak nyambung tuh. Wong satu tujuannya ke Surabaya, satu tujuannya ke Jakarta, debat jalan yang benar ya ora ono sing bener wong loro kuwi. Nah, jadi kalau ngomong baik, ini yang paling bisa diambil dari sini adalah urusan kompatibilitas. Kompatibilitas. Ya. Jadi untuk mampu baik untuk semua orang, agar bisa baik semua orang, berarti yang paling kompatibel untuk orang tersebut. Betul enggak? Nah, menurut pandangan saya, tadabur terhadap kata baik di sini, bukanlah baik yang sudah menjadi asumsi kita bersama tentang baik. Karena itu punya resiko terhadap bias kognitif. Nah, kan kita lahir kan enggak kosongan. Kita ngambil baik buruk dari keluarga, dari orang tua, dari masyarakat. Nah, itu baik itu belum tentu ultimate baik. Karena 4 sehat 5 sempurna baik yang beberapa tahun lalu aja sekarang udah enggak baik nih. Kan gitu. Jadi ada baik-baik yang memang tidak fundamentali baik. Tidak secara hak tuh baik. Dia berkembang sesuai pemahaman zaman, sesuai pemahaman lingkungan dan seterusnya lah. Nah, untuk menghindari itu, apa yang paling fundamental baik untuk semua orang baik menjadi kalimat yang benar, berarti kita harus menghitung variabel tiap orang yang berbeda nih. Untuk menyambungkan dua itu, nah, aku duduk kiai loh, makanya mumet lagi. Jadi, baik adalah yang paling kompatibel untukmu. Nek kue pengen pelem, buah yang paling baik untukmu saat itu adalah pelem. Wong kue pengennya pelem kok. Mbok kue DKI durian telung truk, kue pengennya pelem, ya dadine ora apik kan gitu. Jadi kompatibilitas. Nah kompatibilitas ini kalau di breakdown jadi apa namanya, lebar lagi. Tapi intinya gini, Tuhan menyediakan hal-hal yang baik di depan mata, memberi yang siap kita ambil kapan saja. Dan kalau kita bisa mengambilnya, kita akan mencapai sesuatu yang kita inginkan. Karena manusia, apa namanya, lebih tinggi derajatnya dari manusia yang lain. Gue pengen nopo, tekan, wis to, disiapke kabeh ning arep moto. Nah kalau dunia modern kan sampai itu disebut sebagai sukses. Nah piye iki, sukses yang mana nih? Pertanyaan berikutnya kan gitu. Itu apa namanya, jadi respon saya pertama terhadap kalimat Mas Hilmi adalah itu. Saya rangkum lagi, memberi, apakah kita ambil, memberi yang baik, baik itu yang kompatibel dengan kita. Kalau kita bisa mengambil yang paling kompatibel dengan kita, maka kita akan menjadi, kita akan melakukan, bukan melakukan, kita akan menjadi makhluk yang unggul seperti yang dikatakan Tuhan terhadap kita. Kalau enggak pas ya berarti enggak, kan gitu. Jadi itu menurut saya bukan statement, itu statement tantangan dan tawaran juga. Gila wis tak kayak api-api ini. Kamu ambil atau enggak? Kamu sudah tak gawe lebih dari, apa namanya, modalmu itu sudah lebih mulia daripada semua makhluk di muka bumi. Neng kowe iso ra menjadi itu tenanan. Kan sering kita memakai, salah satu cara menghina orang adalah dengan merendahkan derajat dia. Dengan menyebut nama yang bukan manusia. Yo, aku ora pengin misuh asu apa babi apa ngono-ngono, tapi maksudnya adalah hewan-hewan yang wo kowe iki kaya kirik, kowe iki kaya, maksudnya kan merendahkan apa sih derajatnya itu. Ngono-ngono Mas Hilmi. Monggo, saya kembalikan Mas Hilmi lagi. Itu respon awal saya. Iya, jadi apa-apa yang baik tadi itu posisinya Allah sudah memberikan kepada kita, tinggal kita mau ambil atau tidak, dan kalau ngambil untuk apa gitu kan. Jadi baik itu ditentukan juga oleh mau apa untuk apanya. Nah sebenarnya saya tuh penasaran juga kepada apa, ingin bertanya mungkin atau menggali, karena di situ tadi implicitly dikatakan bahwa yang baik-baik tadi itu juga harus berpasangan dengan apa sih tujuan yang kita tetapkan gitu. Nah, pertanyaan saya barangkali sebenarnya kepada teman-teman, kalau teman-teman itu mencermati enggak ya, seberapa banyak atau seberapa sering kita menyadari untuk selalu menetapkan tujuan di dalam ya sehari-hari gitu. Karena bisa saja banyak hal yang kita lakukan itu kayak sudah unintentional gitu loh. Ya. Artinya sebenarnya menetapkan tujuan itu juga hal yang penting, yang perlu. Ini kira-kira gimana? Teman-teman ada yang kasih komen enggak? Silakan. Nanti direspon lagi sama Om Sabrang, Ustadz Sabrang maksudnya. Tujuan, menetapkan tujuan, karena kita penting ya menetapkan tujuan. Kalau kita punya arah gitu. Seperti tadi, aku mau kerja, berarti ini yang utama aku selesaikan dulu kuliah. Tapi kalau ingin mendahulukan memberi cucu, segera menikah, sambil menikah mengerjakan skripsi kan begitu kan. Tujuan ini penting, karena gini, semua hal itu pasti ada baiknya, pasti. Kamu tinggal ganti tujuannya, ganti settingnya menjadi baik dia. Apa wewes? Apa hal buruk yang diimajinasimu apa? Membunuh orang, misalnya. Membunuh orang yang sudah menghina orang tuaku dan segala macam, kayak wewes jadi bener gue, jadi baik gue. Kasih setting yang berbeda sedikit, tujuan yang berbeda sedikit, yang tadinya buruk bisa baik. Ngising neng katok. Elek, kayak setting wes. Aku jen pengen garapi wong-wong men ngerti rasanya ngalami. Nah, kan wes dati apik. Iya, apa maksud saya? Jadi, kalau tidak ada tujuan, kita tidak bisa membedakan mana langkah yang tepat, mana langkah yang tidak tepat. Karena kalau ada tujuan, kita jadi bisa bedain langkah ini mendekatkanku ke tujuan atau menjauhkanku ke tujuan. Itu garis tepat atau tidaknya mengambil langkah. Aku berkali-kali ngomong penting gawe tujuan, bukan berarti kamu harus terbebani dengan tujuan itu. Tapi karena tanpa tujuan, waktu kita terbatas loh. Waktu kita terbatas cuma 24 jam. Dan kamu Setiap pilihan itu mengorbankan pilihan yang lain. Setiap pilihan itu mengorbankan pilihan yang lain. Kowe memilih untuk datang ke sini, lungguh raceto, kebulen, sampingmu wis adus apa durung dengan resiko semacam itu, kamu menghilangkan kesempatan untuk dolan malam ini. Betul enggak? Kamu menghilangkan kesempatanmu untuk bisa opportunity cost yang lainnya itu hilang. Apa jenisnya? Nah, untuk kita bisa melepaskan opportunity cost yang mana ya ini ya? Ini ngambil apa namanya, pilihan yang mana yang diambil lebih tepat. Nah itu kan penting yang namanya tujuan itu. Kalau enggak ada tujuan, isinya random. Dicari baiknya saja, itu baik, tapi tidak akan membawamu kemana-mana. Kalau hidupmu memang tidak punya tujuan, ya wis, siap-siap nengkono, tapi jangan pernah menuntut seumur hidupku aku era tekan-tekan. Kan ada imbal baliknya seperti itu. Nah jadi saya pengen menggarisbawahi pentingnya yang namanya tujuan itu tadi. Tujuan itu berfungsi. Dia bukan untuk membebani kita, fungsinya kita agar bisa memilih apa dan mengorbankan apa. Karena waktu kita terbatas, 24 jam semuanya. Enggak, Mas Alwi. Oke, jadi tujuan itu seperti Mas Sabrang sampaikan, itu penting dan ada fungsinya supaya kita punya apa namanya priority di dalam mengambil tindakan atau langkah dan hal-hal yang kita perlu prioritaskan dengan ongkos apa namanya meninggalkan kesempatan atau tindakan yang lain. Sama seperti misalnya kita datang malam hari ini juga masing-masing mungkin punya ragam tujuan kan, meskipun bisa ketemu dalam tujuan yang secara kolektif sama. Nah, dari yang disampaikan Mas Sabrang, saya ingin teman-teman mungkin bisa memberikan sharing. Karena menurut saya, hal tujuan ini kalau kita pahami dan kita perkuat, itu mungkin bisa membantu kita untuk apa ya namanya menjawab atau merespon hal-hal yang mungkin di dalam jiwa kita atau diri kita itu kurang enak. Gampangannya kalau Anda sedang galau, itu mungkin Anda sedang membutuhkan merimain atau mengingat untuk menetapkan tujuan baru. Gimana Om? Bisa enggak itu seperti itu? Kalau kita mengalami keadaan yang tidak enak, kita tentukan tujuan yang baru yang mungkin belum terumuskan. Biar enggak gini, stagnan terus. Kamu jangan merasa bahwa tujuanmu tidak akan berubah di tengah jalan. Ya. Tetap terus tujuanmu juga berubah terus kok di tengah jalan kok. Karena semakin pengetahuan nambah, nanti kamu akan mereview ulang tujuanku ini pas poraya. Apa namanya, semakin apa, kejernihanmu terjadi, gue semakin delok, iki pas poraya untukku. Nah, kemudian di situ ono muncul lain. Parameter lain selain apa sih selain tujuan itu tadi untuk menentukan apa yang kita lakukan yaitu disebut sebagai leverage. Iki rodok kanu yo. Apa iki rodok kanu rodok technical sedikit ya. Technical sedikit. Apa yang kita utamakan sih yang melakukan sesuatu itu? Mikirnya gini, kita melakukan sesuatu yang berguna untuk sebanyak mungkin bidang. Karena ketika tujuanmu berubah, yang kemarin investasi dalam melakukan atau belajar itu tidak akan hilang. Misalnya salah satunya gini, olahraga. Gue ngopo pentingnya. Dia punya leverage yang besar enggak? Karena apapun yang kamu lakukan, membutuhkan badan yang sehat. Nah, kenapa penting banget itu dilakukan? Kalau ada sebuah kegiatan, dia berguna di banyak tempat, itu adalah prioritas untuk dilakukan duluan. Kenapa? Karena kalau di tengah jalan nanti belok nih, belok sedikit nih tujuannya, yang kemarin enggak hilang sama sekali nih investmentnya. Misalnya kamu belajar trading. Kalau kamu cuma belajar tradingnya, kalau kamu kemudian pindah pekerjaan menjadi tidak trading, enggak berguna tuh ilmu tradingnya. Tapi kalau kamu belajar psikologi dari trading, belajar matematika dari trading, belajar motif-motif, kenapa ada naik turun motif ekonominya dari trading, ketika kamu pindah kerja, yang kamu bawa bukan jual belinya, tapi memahami matematikanya, psikologinya, memahami mekanisme ekonominya, dan seterusnya. Nah, ini bagian dari yang diberi Tuhan ini yang mau kamu ambil yang mana. Karena dalam satu kejadian, dalam satu kegiatan, dalam satu pilihan sangat banyak yang bisa diambil. Milihnya yang mana. Itu juga kamu dikasih prasmanan enak segitu banyak juga gak mungkin dimakan semua. Tuh. Biasanya yang paling dikejar pertama itu yang paling enak. Walaupun kalau mikir dewasa sedikit jernih, yang paling sehat. Karena ada pilihan itu. Oke, saya kira teman-teman saya kasih kesempatan untuk sampai pada titik ini merespon, mengelaborasi supaya lebih banyak lagi yang bisa di apa namanya dipetakan atau di mapping oleh Om Sabrang ya dalam hal ini. Nanti setelah itu Mas Sabrang akan mengajak kita untuk itu tadi sukses itu. Itu apa sih sebenarnya? Kan teman-teman banyak toh dalam bawah sadarnya aku pengin sukses, terus mempelajari apa nasihat-nasihat para motivator, membeli buku-buku yang memotivasi dan lain sebagainya. Nah, nanti bagaimana menurut Mas Sabrang ini ada enggak ajaran yang sebenarnya sangat ringkas tapi justru penting dan mendasar. Nah, ini perlunya TikTok ya. Dan gini, nek forum sing nyekel lagu kuwi ora akeh gayeng ya, akeh mumet mesti. Karena apa sebenarnya menghibur kowe iki penting ning ora utama. Nek menurutku hiburanmu kuwi ning kamar mandi beres kuwi. Rasa butuh, menek tak ewangi malah ora menghibur kowe. jadi apa saya pengen menggunakan kesempatan yang pendek itu untuk sesuatu sing buka sing tenanan lho, sing kahanan, sing real. Sok-sok gini, orang kalau diberi pilihan, ini bukan kalimat saya, kalimat lawas terkenal ini. Orang kalau diberi pilihan ke toko kue atau ke dokter, tanpa ilmu dia pasti akan memilih ke toko kue. Wong enak, dipangan enak, apa sana, parek. Neng dokter, kue dilarani, disuntik, ora enak. Tapi bermanfaat mana nih? Dokter menyembuhkanmu, ora enak iki. Tapi apa jenenge dipiloro malan kesan pertamanya. Nah, saya memang mengambil jarak yang berbeda dengan bapak saya. Nak simbah kan seneng apa jenenge utamanya kan balsemi wong. Oke pegel ya ngene lho le. Kowe iki anak muda sing apa penerus bangsa, mbah-mbahmu ki ampuh. Nah, aku telek, mbahmu ya mbahmu, kowe ya kowe. Piye wae. Bukan salah, aku enggak ngomong bukan salah. Saya ngambil angle yang berbeda. Jadi apa engko hiburane men kanca-kanca karo nyanyi-nyanyi karo guyon-guyon ra apa-apa, tapi saya harap yuk kita diskusi tenan iki men kanggo men efektif. Siapa tahu umurnya tidak panjang kita. Jadi ada kesempatan. Amin. Ya, oke, okay. Berarti ini sudah kita buka apa? Ayo, Mbak atau Mas ikut memberikan pandangan atau apa ya namanya, pemikiran mungkin yang berkaitan dengan yang sudah disampaikan Mas Sabrang tadi. Ayo teman-teman. Ada, lu itu ada. Oke, saya minta maju aja. Ya, lainnya? Ada. Silakan teman-teman yang mau berinteraksi, mau ngobrol sama Mas Sabrang, ya, maju aja di sebelah masnya itu. Yang belakang boleh Mas, silakan. Ah, itu ada satu lagi ya. Silakan Mas maju ya. Silakan Mas. Kok lanang kabeh ya, sedih aku karena yang perempuan nanti akan tanya ke dua orang yang nanti sudah dapat jawaban itu ya. Nah, untuk kelompok diskusi soal lebar yang nanti. Alhamdulillah, silakan Mas. Silakan Mas. Oke, dua dulu, silakan Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jadin dari Temanggung. Merespon untuk tujuan itu, Mas, kalau tesih bingung. Masih bingung. Sampai saat ini pun saya enggak punya tujuan. Tidak punya tujuan, seminangkane ngelinding. Apa yang saya hadapi ya saya optimalkan. Apakah juga termasuk tujuan atau bagaimana? Kula mboten ngertos. Sudah berapa tahun ini sampai saya keluarga pun saya juga belum punya tujuan. Gelindingnya itu kayak apa? Gelindingnya bismillah ikhtiar ngoten mawon. Wes duwe keluarga we ra duwe tujuan sing jomblo iki tambah wedi ya iki tak kira iki. Nggih, mohon bimbingan untuk apa nggih agar bisa lebih akurat lagi untuk tujuan itu. Oke. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Jadin. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Saya Saiful dari Purwokerto. Sip, Mas Saiful ya. Dari teman-teman cukuran ini. Ya. Oke, silakan Mas. Tadi kalimat baik memang rada unik ya. Jadi baik saya coba cermati beberapa tahun terakhir memang cukup unik. Jadi kalau tadi bicara tujuan, itu apakah kita memiliki apa namanya? Kalau tadi saya punya tujuan sesuatu A gitu ya. Suatu A, perjalanan ke sana apakah akan dibantu oleh kebaikan-kebaikan melalui yang saya tuju itu. Jadi semuanya mendekat untuk memberikan apa dukungan ke sana, atau ada hal yang memang tiba-tiba saya berjalan untuk menuju ke sana. Itu kan ada hal yang sangat berbeda ya. Nah, satu lagi perihal tadi tujuan, oke, udah dapat goal-nya ya, seperti itu. Yang kedua, pada saat kita melihat sesuatu, kita katakan baik untuk kita sendiri, pilihannya berapa yang saya dapatkan atau berapa yang saya korbankan. Oke, saya kira demikian. Terima kasih Mas Saiful. Ini sekaligus saya perkenalkan Mas Saiful ini teman kita dari Purwokerto, datang sama teman-teman CS juga ya. Beliau Mas Saiful ini dan teman-teman Cuguran yang menginisiasi beberapa bulan yang lalu Sinau Bareng Mbah Nun di Purwokerto dalam rangka launching Desa Mandiri Internet ya, dengan Desa Karangkintung sebagai percontohannya. Jadi ini Mas Saiful yang menginisiasi dan teman-teman CS. Tepuk tangan untuk Mas Saiful. Ya, silakan Mas Abrang. Saya enggak punya tujuan gitu ya, Mas. Wong nek ora duwe tujuan iki mati, Mas. Wis mesti. Cuman gini, kita sadar tidak tujuan kita. Dan ada tujuan yang bisa dicapai pendek, ada yang bisa menengah, ada panjang dan seterusnya. Bukan berarti glinding wae iki ora ono tujuan. Karena kalau dikasih pertanyaan sedikit balikannya. Oke, okay, kowe glinding wae. Mati saiki gelem ora? Yo, jo, ana anak bojo. Berarti kan ada tujuan untuk mempertahankan hidup. Berarti kan ada tujuan itu. Nah, kalau kita sudah bedanya implisit sama eksplisit, kalau sudah diletakkan di luar, kita bisa ngolah kemudian. Gitu loh, saya kenapa saya ngajak itu apa namanya? Keluar. Kadang-kadang kalau di dalam kita enggak sadar nih. Kalau bahwa kita terdorong sama itu. Kadang-kadang kita sembunyikan sendiri. Aku pengen sugih neng isin, aku karo kanca-kancaku dianggap tidak apa sebenarnya, tidak sufi gue, apa tidak opolah mbuh apa jenenge lah, gue mau pengen masuk pengen sugih. Tapi kalau ada di dalam itu, mbok tutupi koyo ngopo, kan pasti akan keluar. Nanti akan keluar dalam action, walaupun tidak dikeluarkan dalam akal, dalam statement. Nah kalau saya kan tadi ngajaknya dikeluarin aja semua. Kemudian kan bisa dibahas setelah itu. Ada menengah, ada kecil, ada pendek. Misalnya ada tadi ngomong, saya cuma kalau ada masalah coba saya pecahkan saja. Tujuan itu sudah. Kan ono masalah kama apa gendengku bocor. Wes, tujuan tak dandani menora bocor. Dilebarkan sedikit. Ojo ngasih aku dandani bola bali. Piye nek dandanine permanen. Wes mulai berpikir apa namanya memecahkan masalah toh. Nah itu lama-lama dengan banyaknya pengetahuan yang kita fahami, lama-lama kita punya tujuan yang lebih panjang lagi nih. Gak usah dipaksakan juga, gak usah dipaksakan kudu aku untuk tujuan kayak, kamu bisa memecahkan masalah di depan matamu aja, itu akan membawamu pada sebuah tempat yang kamu belum paham sekarang. Karena ketika kamu memecahkan masalah, tambah besar perspektifnya. Memecahkan masalah, tambah besar perspektifnya. Nanti akan muncul hal-hal yang baru. Dan latihan melihat masalah, itu seperti semua hal. Semakin kue latihan, semakin ampuh. Kayak main basket, kayak main bal-balan, semakin latihan semakin ampuh. Semakin kue iso ndelok masalah. Suwe-suwe kue semakin masalahmu semakin akeh. Kayak ora enak ya. Tapi karena kemudian kamu bisa melihat masalah nih. Yang tadinya bukan masalah jadi kelihatan seperti masalah nih. Misalnya gini lah. Kamu kecil pernah punya masalah bayar listrik? Nganggu listrik ora? Ayo nganggu. Neng kue ora ngerti bahwa itu masalah. Cah cilik kuwi nek njaluk cah cilik yo anakku barang kuwi. Mbok beli ini yo angel sik nglumpukke duit kan tinggal pencet-pencet di ATM keluar duitnya. Wah gundulmu asu kuwi yo diisi kuwi. Tapi itu untuk memahami itu kan butuh perspektif. Kamu sedikit demi sedikit mengetahui orang yang terlalu banyak komplain tanpa mendalami masalah itu justru ngerepoti biasanya. Karena orang yang memecahkan masalah itu biasanya menguasai masalahnya dulu tuh. Dan dia tidak bernafsu aku kudu mencahke masalah iki. Karena kalau dia sudah bisa mendefinisikan masalah, berarti dia sudah punya cukup informasi untuk melihat itu sebagai masalah yang sebenarnya seperti apa. Bukan prasangka masalah. Paham ya maksudku? Misalnya apa ya, aku pengen golek bahan sing ora sensitif apa ya. Oke, misalnya gini. Demo, semua orang harus bekerja, enggak boleh ada yang jadi pengangguran. Apik kuwi, memecahkan masalah. Tapi ada pertanyaan lanjutannya, kowe nek kowe apa jenenge ndelok peta yang lebih besar. Semua harus mendapat pekerjaan, itu ada syarat kebalikannya. Semua juga harus mampu bekerja untuk mengerjakan pekerjaannya itu. Yora, kudu ana lapangan pekerjaan yang dia mampu mengisinya. Nek kowe menuntut kabeh kudu ana wong kerja, apa kudu ana kerjaan, siapa yang akan mempekerjakan dia kalau dia tidak mampu mengerjakan apa-apa? Akarnya berarti bukan urusan pekerjaan, urusan pendidikan, peningkatan SDM manusianya. Nek wong semakin ampuh mesti nggo rebutan karo sing memberi pekerjaan, kan gitu. Nah, ini satu contoh sedikit aja bahwa memecahkan masalah enggak harus selalu yang dari gede, justru yang di depan mata itu tadi. Kalau rumus anda, rumus jenengan tadi kan apa yang di depan mata ya tak rampungke. Ya sak ngerti ku ngono kuwi, Mas. Semua orang, orang juk aku akan memecahkan masalah ke Mars gimana? Mars. Gue paling bisa memecahkan masalah neng Uranus. Tapi neng Mars ra iso. Uranus kan cetak apa sebenarnya? Ada sing paham gue, sing ora paham sih. Mikir apa Uranus iki kok cedak. Gue lu cedak makane Mars. Ngerti to urutane? Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Nek Uranus wis guyon pekok. Oh salah ding jane. Sing cedak ki Mayanus, nek Uranus ki rada adoh. Oke. Tadi itu ngomong gitu ya. Tadi jadi tujuan itu bukan satu. Tujuan akeh. Kita kan mencari titik optimal. Misalnya gini, tujuanmu aku pengin sugih banget. Tapi tujuan yang lain aku tidak ingin menyakiti orang. Gimana aku iso golek sugih tanpa merugikan dan menyakiti banyak orang? Mungkin tidak sesugih wong sing tidak punya halangan untuk menyakiti orang. Tapi itu sudah sampai pada titik optimal yang kamu tuju memang. Kamu akan lebih bahagia daripada memaksakan diri mengikuti jalan yang tidak punya tujuan untuk tidak menyakiti orang lain ini tadi. Nah, setiap orang memang punya webnya masing-masing. Punya apa namanya? Pecahan beberapa tujuan masing-masing, sadar tidak sadar. Semakin kamu menyadarkan, semakin itu bisa diolah. Semakin kamu menyimpannya di bawah sadar, dan menurut saya gini, orang yang tidak mau mengeluarkan apa yang dalam dirinya itu termasuk orang yang pengecut. Karena kadang dia tidak suka apa yang keluar dalam dirinya. Dalam dirimu enggak semuanya baik loh. Akeh sing elek-elek yon. Dan gue melihat refleksi dirimu yang buruk juga. Pengen bojo telu jane. Ora, tantai. Tok ke wae jae. Oh, aku jane pengin. Ning optimal ra kita beraan enggak dengan dari semua yang apa dengan pertimbangan yang lain misalnya gitu. Ini kan contoh-contoh hal-hal seperti itu. Di sini kan tadi saya mengajak gini. Tujuan itu penting untuk memilah mana yang prioritas dilakukan, mana yang baik, mana yang benar. Nah, tujuan sendiri tidak satu, tujuan banyak. Nah, banyaknya itu apa aja? Ada memang jumlahnya banyak, ada yang rentang waktunya berbeda. Anda pasti punya tujuan besok pagi bangun lagi, itu pendek. Akhir bulan bisa bayar listrik, itu agak panjang. Setahun lagi bisa membiayai anakku masuk SD, itu ada panjang lagi. 12 tahun lagi bisa nguliah ke anakku. Nah ini oke. Satu-satu saya melakukan ini, nyenggol lho, nyenggol semuanya, oke saya lakukan. Nah kalau enggak dieksplisitkan, kita enggak bisa menilai. Meng-meng rasane pas. Nah rasane pas ini kadang-kadang mute beda-beda. Ada banyak bias-bias, ada 188 kognitif bias yang mempengaruhi kita tanpa sadar. Engko kapan-kapan tak bagi daftare. Contoh satu, misalnya akeh men limo. Yang disebut sebagai anchor bias. Anchor bias itu gini, kamu membandingkan hal, kamu melihat lima, yang empat belakang itu kamu bandingkan sama yang pertama kamu lihat. Itu naluri bawah sadar itu. Maka no kue delok 200 ribu, cret 150 ribu. Kue ra ngecek jane regane yo 150 ribu. Cuman karena anchornya 200, wah murah ini berarti. Ada anchoring bias namanya. Nah, itu yang trik yang dipakai di supermarket. Ongko songo bokong rego bokongnya ong songo, tas 99 atau 49, 59, itu efektif untuk jualan hal-hal yang tidak punya, enggak perlu prestige misalnya. Ngono penelitiannya kabeh. Nek harus yang rego-rego larang, misalnya jam, rano sing pecahan. Rano sing regane 12.999 dolar rano, mesti bunder regane. 15.000 dolar. Rego omah mesti bunder. Ngapa bunder? Karena ono rasa prestis. Ngene wae lah, kowe nyekel HP nek luwih abot rasane lak luwih apik iki. Nyekel power bank ngono, abot iki, apik iki, padahal dibuka isine meng pasir. Akeh lho gawean apa jenenge? Gawean China. Gawean China iki lho. Ya aku ya harap gak rasa tak terus gila. Itu banyak ya trik untuk membuat kita trik seperti itu. Nah, semakin kita mengeksplisitkan, semakin kita bisa waspada terhadapnya. Karena sing angel didelok ki sing ning jero. Luwih gampang nek wis didelok ning jaba. Karena ning jaba tapi yo resikone ra enak. Ternyata aku ki bosok ya. Ternyata aku ki ngene ki ya jijiki. Tapi kalau kamu tidak tahu itu enggak akan bisa membenarkan. Bener loh, kalau kamu belum mengakui masalahmu, kamu gak akan bisa membenarkan masalah tersebut. Apa sebenarnya? Karena ngomong dalam tanda petik modern ini problem apa mau psikologi. Overthinking kayak apa sebenarnya? Healing. Apa? Mindfulness apa dan segala macam. Itu nanti memang itu relevan untuk sekarang. Aku orang ngomong kuih gawe-gawe. Itu efek langsung dari banjirnya informasi, diminishing return of informasi apa choice. Nek kowe duwe ana panganan ming siji kowe misuh. Kondangan ora ana pilihan. Panganane ming sate tok, kowe milih. Mbok ana pilihan. Nek kowe dikai pilihan 5 apa 6 seneng. Wah ana pilihan. Nek di ana pilihane 2000 mumet meneh kowe. Akeh mendi ki sing dipilih ki. Semakin banyak pilihan sebenarnya juga bikin kita stres juga. Karena kita tidak akan pernah tahu titik optimal yang kita ambil. Yang kita ambil cuman random, yang kita ambil adalah gambling, jadinya kan gitu. Ada cara menghadapinya, tapi nanti kapan-kapan gue. Kapan-kapan kita omongkan. Aku tak menggok ke sini lagi, terlalu jauh saya melebarnya. Jadi jangan khawatir mas, nek jenengan wis urip, wis ini tadi juga menunjukkan bahwa Anda juga sudah punya itu kok, apa namanya, sudah punya tujuan kok. Meng kadang-kadang yo tujuanku ben Senin tujuanku ngene, ben Kamis tujuanku ngene, ben wulan ngene. Kone setahun kas ngene. Bahwa itu gagal biasa. Bahwa itu gagal biasa. Aku ora ngomong gue mesti berhasil juga. Karena tujuan dari gini, penting untuk membangun matriks. Gini maksud saya satu tahun lagi akan lulus. Aku akan lulus. IP-ku kalau di atas 3 berhasil, kalau di bawah 3 lulusku gagal. Ngopo kuwi latihan mental. Orang paling takut itu menghadapi kegagalan. Tapi kalau kamu tidak menghadapi kegagalan, kamu tidak didorong untuk belajar. Jadi set up keberhasilanmu. Kuwi sing angel banget kuwi. Kuwi gawe syarat kegagalan untuk dirimu sendiri. Kan angel banget kuwi. Nek gagal yo, aduh wajingan, ngene aku sing gawe-gawe aku dhewe, sing sedih aku dhewe gitu. Tapi dengan itu ada terbangun menjadi manusia ke dokter ini tadi lho. Ora enak tapi efektif. Rapo po gawe target? Kowe kan kepikiran terus kowe gawe target. Oke piye yo carane? Anda akan lebih tajam melihat kesempatan. Anda akan lebih hati-hati mengeluarkan waktu kalau eksplisit punya tujuan tertentu. Sedidik ya waktuku iki. Aku gitu, oke, aku milih sing iki wae. Aku milih sing iki wae, mung nyedhak e rono, kan gitu ya. Oke. Monggo digelarke sendiri di hidup jenengan. Oke, yang sing loro mau? Yang kedua, tapi ini sebelum yang kedua, ini karena hujan, teman-teman yang kehujanan mungkin bisa merapat. Ya, yang ada celah-celahnya mohon diberikan sedikit ruang untuk ya. Teman-teman ya. Teman-teman yang kiupan ya, yang ini depan mohon ya maju sedikit lah. Kalau memberi tempat teman-temannya yang kehujanan gitu. Ya. Yuk gitu. Oke, biar tambah hangat. Oke, yang kedua, misalnya kita menetapkan suatu tujuan A gitu. Nah, apakah kebaikan yang kita lakukan atau yang dia lakukan oleh seseorang itu akan membantu dia sampai ke tujuan itu gitu ya. Yang pertama seperti itu. Kayak itu mas, pakai mic aja. Nah. Jadi kalau kita menetapkan suatu tujuan A yang kita anggap baik, kan nanti yang akan melekat ke kita itu unsur-unsur yang memang untuk melengkapi kebaikan tersebut. Oh, oke. Okay. Atau ya, ya. Kita ngelundung wae, ikuti apa namanya, pun niat nyene, nanti akan didorong sendiri ya gitu. Hmm. Ini saya mending ngomong fakta wae ya. Nyun sewu iki. Kalau kita mengandalkan sesuatu dari luar, kemudian kita ngeset harapan 90% enggak terjadi. Mesti ono gesek. Berarti kalau pengen melakukan sesuatu, yo karena gue pengen melakukan sesuatu itu, bahwa kemudian ada yang mendekat. Yang mendekat kebaikan bisa, yang mendekat keburukan juga bisa pasti. Pasti, itu hukum alam keseimbangan. Kalau kesempatan, kalau positif boleh dekat, negatif pasti boleh dekat. Kansnya pasti sama. Dan kita tidak bisa menjaminkan kepada siapapun bahwa hanya yang positif yang akan datang. Nah, makanya penting yang namanya kejernihan. Karena aku sempat bahas tentang Quran itu, nek Quran ngomong sukses piye sih? Kita semua sekarang pengen sukses pakai rumus gini. Quran sendiri ngomong rumus sukses itu gimana sih? Salah satunya yang menurut saya kunci yang salah satu yang dikatakan adalah bagaimana kita bisa jernih. Bukan bersih, bukan steril. Beda. Kalau steril itu rasa enggol sapa-sapa. Blas. Aku enggak mau berhubungan dengan yang kuanggap jahat sedikit, aku enggak kenal aja enggak mau. Kalau netral itu berarti dia berhubungan dengan siapa-siapa, tapi aku milih di tengah. Kalau jernih, kamu bisa melihat peta secara apa adanya sehingga bisa ngeset strategi sesuai dengan tujuan yang kamu mak. Jernih, pentingnya jernih itu. Nah, kejernihan ini berkali. Salah satu yang mengotori dalam tanda petik, mengotori kejernihan adalah asumsi-asumsi dan prasangka-prasangka yang tak berdasar yang tumbuh menjadi kepercayaan. Kalau asumsi menjadi kewaspadaan, good. Kalau prasangka jadi kewaspadaan, good. Tapi kalau prasangka jadi kepercayaan, dangerous, bahaya. Itu akan menutupi kejernihan. Kalau ya kita lihat sajalah kemarin 2019 1 versus 2. Blas rano kejernihan. Nek sing ngomong aku pendukung A, sing ngomong A mbok ngomong tai, niate apik pasti positif. Sing musuhe mbok salat mesti dianggap jilat pantat Tuhan. Ya, jadi yang penting yang namanya kejernihan. Menurut saya tidak akan bisa menjawab itu, karena itu hukum alam yang lebih besar. Karena pemahaman saya begini, setiap orang itu adalah tajali Tuhan yang independen. Kue iso rembuk karo bumi untuk jalu udan, tapi kue rembuk karo uang untuk mencintai kue, angele setengah mati. Karena masing-masing punya berdiri sendiri, apa jenenge tajalinya, apa jenenge Tuhan yang punya langsung dari Tuhan, yang jenenge hak untuk memilih, hak untuk ngapa-ngapain aja. Jadi nek kue punya tujuh, karena keseimbangan matematikanya jadi susah. Si A doa sama Tuhan, si B doa sama Tuhan, si A doa timnas Indonesia menang, si B apa doa Thailand menang, siapa sih gak dikabul. Kalau itu berdasarkan kekuatan doa dan doanya orang Islam adalah orang yang paling manjur, diwindu ngopo-opo menang Mas Dusan. Sorry ya, paham maksud saya ya. Jadi saya enggak ngomong doa itu enggak penting, doa itu penting, tapi bayangannya jangan kemudian itu langsung berhubungan dengan hasil, dengan outcome. Menurut saya doa itu menguatkan kita, bukan mencari keajaiban untuk terjadi sesuai keinginan kita, karena ada 10 keinginan yang lain terhadap sesuatu hal yang sama. Perangnya ya tidak hanya pada doa, tapi pada usaha, pada zaman, pada... Nah kalau menurut Quran, perangnya adalah pada kejernihan. Yang paling bisa melihat jernih keadaan, yang paling bisa melihat jernih dirinya, yang paling bisa melihat jernih logistiknya, paling bisa melihat jernih motif mappingnya, stakeholdernya, keadaan prediksi setahun yang paling jernih, dia yang paling bisa membuat strategi yang paling tepat untuk kedepannya. Jadi betapa kunci yang namanya menurut saya apa namanya kejernihan itu. Yang tadi jenengan bilang, itu probabilitas yang mungkin terjadi, mungkin tidak. Untuk bisa melihat kemungkinan lebih besar terjadi atau tidak, kejernihan itu tadi. Nah, kalau semua pemahaman saya seperti itu, bahwa prinsip kita tidak bisa mengisi rapot teman. Kita tidak bisa menilai teman dan kita tidak bisa memaksa teman untuk sesuai dengan kita, apa membantu kita dan seterusnya. Kalau ada yang kemudian satu frekuensi membantu, alhamdulillah, ayo bareng-bareng. Kalau enggak mungkin bisa dipaksa dan menurut saya enggak ajaib juga. Misalnya gue pengen berniat baik dan Indonesia yang tengah hutan. Sopo sing ngarengi wangi gue, rano sing ngerti kok. Kan misalnya gitu. Jadi tetap ada mekanisme langit dan darat yang bekerja berkelindan dengan harmonis itu perlu kejernihan untuk melihat secara detail. Itu jawaban yang pertama. Lanjutannya apa tadi? Baleni wer apa apa? Oh, akeh banget sih tak eling-eling. Lanjutan dari itu atau tiba-tiba saya jalan ke sana gitu ya. Itu sudah. Oh, sudah include di yang pertama tadi. Untuk menuju ke sana itu kan ada beberapa opsi ya. Yang secara global tadi, kalau tadi perjalanan ke sini itu kan apa yang diberikan gitu ya. Atau apa yang didapatkan? Apa tujuannya itu berimbangnya di situ atau mana yang ban atau kita switching. Contoh pada saat kita melakukan kebaikan, berapa yang akan saya dapatkan atau berapa yang akan saya korbankan? Kalkulasinya. Gini, ada namanya teori of stupidity. Teori pekok. Pekok wae diteorikan. Mesti sing gawe teori iki dadi wong pekok iki ya, tapi dia bisa membuat teori ya kebo. Jadi bayangkan adalah matriks baik buruk, baik untukmu, buruk untukmu, baik untuk orang banyak, buruk untuk orang banyak. Yang buruk untukmu dan buruk untuk buruk orang banyak itu adalah kebodohan. Baik untukmu tapi buruk untuk orang banyak itu namanya bandit. Apik nggo kowe, buruk nggo orang banyak. Penjahat itu namanya. Baik untuk orang banyak, buruk untukmu itu namanya tidak berdaya. Nggo kowe elek tapi apik nggo wong akeh. Itu namanya tidak berdaya. Contohnya ya kawin paksa. Keluarga ya seneng, ning aku yang menderita. Karena dia tidak berdaya melakukan itu. Yang cerdas itu adalah baik untuk dirimu dan baik untuk orang banyak. Mungkin tidak 5 langkah, tapi 1 langkah saja, tapi baik untukmu dan baik untuk orang banyak. Kalau selalu ambil positioning di situ, menurut saya tidak ada yang dikorbankan. Karena minimal kalau kamu gak dapat saat itu, orang lain yang dapat nih. Kalau orang salah satunya pasti dapat karena kamu mencoba ambil posisi itu selalu ambil, baik untuk saya melakukan ini baik untuk saya apa, baik untuk orang banyaknya apa ya, baik untuk gua apa, baik untuk orang banyaknya apa ya, kan gitu. Jadi nyari matriksnya di situ. Kalau urusan pengorbanan ada yang namanya bias gini, karena ada bias choice namanya. Secara bawah sadar kita semua keputusan yang kita ambil itu kita anggap baik kok. Kita anggap, wah ini keputusan yang terbaik, tak ambil. Nek orang ini mesti ngkongi, untung aku ngini, berarti aku untuk itu. Bukan berarti kalau ngambil yang lain juga enggak dapat yang lain. Ilmu itu bukan pada kamu ngambil keputusan apa. Semua jalan yang disediakan Tuhan, itu ilmunya banyak semua, saya ya sangat yakin itu. Mau pilihan apapun yang kamu ambil. Kan sudah diberi semuanya yang baik-baik. Mau pakai any choice, any pengorbanan pilihan apa aja, kesempatan ilmu, kesempatan positif itu sangat banyak. Pertanyaannya adalah kita bisa ngambil enggak angle-nya? Kita bisa ngambil enggak yang baik itu apa? Nah, tadi beberapa kriteria sudah saya bagi tuh, kriteria yang leverage tadi, satu pakai hal bisa dipakai banyak di banyak bidang, dan kriteria baik untukku, baik untuk orang banyak, enggak cuma diri di banyak bidang, diri dan orang lain, itu nambah lebar lagi rumusnya, kan gitu. Jadi menurut saya itu mungkin bisa untuk jadi rumus besar untuk assessment langkah. Sudah? Oh ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk 2 teman yang sudah bertanya. Dan saya berharap nanti dilanjutkan lagi ya. Jadi teman-teman aktif dan enjoy untuk melontarkan respon dan pertanyaan gitu. Jadi ini berikutnya 1 nomor ya. Mas Patup, apa lagu apa yang akan dibawakan? Ya malam ini kita ngebon Mas Doni. Eh Doni, sudah? Gus Sabrang sudah, sekarang Gus Don. Mas Widi, ada request dari Cak Zaki, lagunya Queen lagi. Oke. Okay. Buat gitaris ya. Untung tutup konser, naik konser itu bandem nih gimana. Tapi untung kerja konser-konser ini. Tuh ngerti tuh orang, naik salah mau. Ngerti ya? Ini naik konser, gludes gue rugi loh. Apa ini? Satu lagi apa? Oh. Saw you in tepuk tangan buat Pak Top. Here we have a... Lagunya ngomong, yang pertama lagu ngomong tentang cinta, yang kedua lagu nonton tentang surga. Iya. Pemainnya dari neraka. Neraka. Wes enak-enak, ngerusak. Kui beban vokalis ngono kui ya? Iya. Kan Dani kok. Makanya saya gak jadi vokalis. Kalau Anda lihat sendiri, Anda observasi sendiri, di sini rambutnya yang paling banyak putih adalah Pak Tup. Dimohon dimaafkan, itu berhubungan dengan sel otaknya yang sudah mulai menua. Jadi, tapi sebenarnya kalau salah itu, kalau salah main Pak Tup itu bukan karena otaknya menua, itu tabiat. Saya tabiat. Itu tabiat. Karakter. Sebenarnya itu karakter. Niat saya itu baik loh, memberi hiburan pada teman-teman. Tingguyu ngono loh. Aku ya terhibur kok ngece kowe. Ya ora to. Kuwi padahal wis ra duwe band lho. Kuwi wis ngene iki wis seneng banget rasane. Wah, reuni band-bandan ngono iki. Kuwi wis dadi sin kuwi lho. Kuwi kan yo. Koro-koro. Oke. Monggo, ini jadi karena temanya malam ini, karena saya ngisi adalah kiai muda. Yang cosplay, cosplay, cosplay. Cosplay kiai. Ora penak aku. Iku do sing mburi do bengok nyebut jenenge mau aku ora penak. Jadi kalau kita mau raise concern, mau ngobrol tentang masalah yang lebih modern, misalnya opo lah, metaverse kayak opo, kayak wes ayo kita bahas gasru gak masalah. Karena ini sinau bareng, bebas kita ngarsi sinau apa wae. Gak selalu semuanya melangit. Karena sekarang langit tempatnya bukan hanya tempat surga dan neraka atau Tuhan atau malaikat. Sekarang langit tempatnya cloud server juga ada. Jadi kita bahas langitan ini, bahas cloud server gitu berarti. Bebas pokoknya. Ya monggo, Mas Ilmi, yang balikan. Sebelum kita lanjut nih, kalau yang di belakang sesak, teman-teman yang di sini boleh nambah satu soft gitu, 1.5 meter. Konversinya segitulah. Gitu. Ya, supaya yang lain bisa masuk, yang di belakang ya. Nah, sip. Ya, pesan dari Pak Putih ini tadi, kalau Anda haus, ngelak, jangan ditahan. Anda bisa pesan minum di sini kopi. Nah, apalagi pesanmu? Oh, ini rapat. Bagus, itu pesan yang bagus gitu. Karena kita kan seperti pesan Mas Abrang tadi, untuk menentukan tujuan, mencapai tujuan, pertama badan kita harus sehat. Kalau kita ngelak, lapar, tidak membeli minuman, membeli ya garis bawahnya, membeli minuman dan makanan, iya, tidak sehat gitu, tidak sehat. Berbagi rezeki itu juga menyehatkan badan. Begitu saja, sekian. Baik untuk dirimu dan baik untuk orang banyak dan baik untuk sini kopi maksudnya. Oke, saya berharap dari yang sudah kita bicarakan sudah muncul berbagai pertanyaan mungkin atau imajinasi atau letupan yang gayung bersambut, dan saya mohon yang barusan tadi Mas Sabrang bilang tentang langit tadi juga direspon. Tapi mungkin sebagai pemancing saya juga ingin tanya, karena tadi kita masih bicara soal tujuan tadi ya. Tiba-tiba, karena ini banyak mahasiswa, banyak ya yang mahasiswa ya, oh, tersenyum. Kalau di tradisi mahasiswa itu, kalau misalnya mau ngajuin beasiswa, itu biasanya ada beberapa form yang diisi ya. Apa di antaranya yang berkaitan dengan tujuan? Ada enggak? Ada kan yang disuruh atau diminta membuat statement of purpose, pernyataan tujuan. Nah, saya tadi keilingan Mas Jadin itu loh, yang hidupnya gelinding, kalau tiba-tiba dia menghadapi form seperti itu, kira-kira dia harus menjawab apa? Itu kira-kira. Tapi bukan untuk Mas Jadin. Intinya saya ingin hal praktis seperti ini, mungkin Mas Sabrang punya apa ya namanya, saran. Jadi kalau kita menghadapi pertanyaan statement of purpose, jadi kita diminta merumuskan atau menggambarkan tujuan Anda itu apa? Misalnya berkaitan dengan kalau Anda memilih studi ini, dapat beasiswa dari apa yang memberi beasiswa ini tujuannya apa? Ini yang saya ingat. Nah, kira-kira mungkin Mas Abrang ada saran gitu biar praktis. Sebab kalau yang saya tahu ya yang biasa minta itu biasanya urusan beasiswa. Jarang atau saya belum tahu kalau calon mertua itu meminta ke calon menantunya statement of purpose, mengapa Anda mau menikahi anak saya, tolong rumuskan, ada nggak? Nggak ada ya. Oke, itu mungkin bisa di apa dijadikan hal yang mungkin teman-teman ini mungkin praktis saja. Nah jawaban jawab wong ini, ngono itu bahaya. Aku jawabannya seragam kabeh rano rano gunane. Tapi gini, saya pengen memberi spotlight kepada salah satu fitur bahasa yang bisa kita pakai di mana-mana, yaitu yang disebut sebagai iteratif komunikasi. Kamu sudah dengar, sering dengar itu. 5W1H. What, when, why, where, dan seterusnya lah. 5W1H, iteratif komunikasi. Karena kita hampir semua bahasa, iteratif komunikasinya kalau mau pengen tahu informasi, itu pakai 5 itu, pakai 6 itu. Selalu pakai 6 itu. Kalau kamu dikasih pertanyaan, apapun pertanyaannya, selalu dilihat. Ini dari 5 atau 6 ini mana yang bisa saya pakai? Itu enggak akan kesusahan jawab. Misalnya gini, kamu 5 tahun lagi purpose-nya apa? Kamu ngambil ngapa? Where? Saya akan ada di tempat pojok Indonesia untuk bisa membangkitkan. Wow, misalnya ngono. Wis. Atau who? Saya akan menjadi why? Misalnya. Saya harus bisa, karena saya adalah orang yang peduli pada lingkungan, saya akan berjuang untuk lingkungan, misalnya terserah. Jadi, anak aku ngomong apa jawabannya, monggo, kamu pilih salah satu, iteratif komunikasi. Why, where, when, itu kepake banget itu. Kita interogasi orang, kita nanya orang, pasti 5 itu. Areanya pasti 5 itu semua. Jadi berkomunikasi itu gak lepas-lepas dari 5-5 itu, tok. Mau loncat kemana aja pasti nggak lepas dari 6 iteratif komunikasi itu. Nah, gini juga, sebenarnya itu nggak mudah dipaksakan, karena gini, orang yang bisa melihat tujuannya semakin jauh ke depan itu sebenarnya dalam tanda petik stratumnya semakin tinggi. Orang yang paling biasa stratumnya paling rendah. Aku nggak ngomong buruk ya. Ini enggak ngomong baik buruk, ini enggak ngomong jelek atau baik. Orang punya tempatnya sendiri-sendiri untuk bisa bahagia. Nah, tinggal dia di stratum mana nih. Kalau stratum yang paling rendah bisa ngelihatnya paling 3 minggu ke depan. Dia tujuan 1 tahun, wis ra gagas. 3 minggu ke depan. Makanya pekerjaannya biasanya selesai hari itu. Bersih-bersih hari itu selesai. Bersih-bersih hari itu selesai. Aku apa senen dandani AC hari itu selesai, misalnya gitu. Pokoknya yang hari itu selesai. Itu karena dia cuma bisa melihat 3 minggu. Ada kemudian naik lagi. Saya dulu pernah bahas itu loh tentang serial, paralel, apa deklaratif, kumulatif. Nah itu stratum itu. Ada yang bisa sampai melihat 3 bulan level berikutnya, 1 tahun, 2 tahun. Nah kalau ngomong 5 tahun itu adalah syarat terpendek untuk orang bisa merencanakan sesuatu, apa untuk bisa membuat organisasi. 5 tahun. Orang yang tidak bisa melihat 5 tahun, dia enggak akan bisa menjadi pemimpin perusahaan, gampangnya gitu. Karena untuk bisa memimpin perusahaan yang sustainable, dia harus bisa mikir nih 5 tahun nanti kemungkinannya seperti apa ya, saya melihat komponennya apa aja ya. Orang yang tidak bisa melihat 5 tahun, dia enggak akan bisa punya perusahaan, bisanya usaha sendiri. Punya warung sih no problem, survive. Tapi untuk warung nasional yang apa sini punya franchise secara kuat. Itu stratum 5 minimal. Kalau stratum 6 itu bisa sampai menteri karena bisa melihat sampai 10-15 tahun. Jadi presiden dan CEO internasional itu rata-rata pada stratum 7. Karena dia mampu melihat 25 tahun. Kalau dia ditakoni, apa planningmu? Berapa lama? 25 tahun di sini. Terus gak usah mikir bundet deh. Karena itu kelihatan di mata dia seperti apa. Jelas kelihatan. Kalau misalnya kueran dulu, gak dulu. Aja dipaksa kan? Cuman itu tadi. Bukan berarti kamu tidak bisa mencapai apa-apa loh. Cuman jarak pandangmu, kan beda-beda wong, jarak pandangmu itu cuman bisa sebulan, bisa 3 bulan. Kalau kamu konsisten sama itu, kamu akan dibawa ke sebuah tempat yang kamu tidak bayangkan sebelumnya. Kan ngono dadine. Nek kowe sendok 5 tahun, kamu akan dibawa sebuah tempat yang kamu sudah pernah melihatnya. Mengono dak bedane kemudian. Tapi jalannya sama. Bisakah kamu menyelesaikan tugas-tugas yang di depan mata dengan baik, dengan maksimal? Dan salah satu iki menggo sithik yo, salah satu trait utama untuk bisa ngomong berhasil sukses di ini ya, itu bukan urusan kepandaian, tapi urusan ora gampang trauma. Ora gampang trauma. Gagal sekali itu gak ono apa-apa nih. Gagal 10 kali itu gak tidak menurunkan mental dia. Gagal ra masalah, jajal meneh. Ilmune apa? Gagal jajal meneh. Biasanya kan kalau orang kerasukan ide ya, saya pernah ngomong di apa sini? Di Leto itu kemarin, ada bedanya orang punya idea dan ada orang kerasukan idea. Kalau orang kerasukan idea, itu idenya mati, dia ikut mati. Idenya gagal, dia ikut mati. Kalau orang punya idea, idenya mati, bikin lagi, sederhana. Idenya bisa berubah-berubah, bisa dimolding sedemikian rupa. Misalnya gini, kalau modern ya, jarang startup itu di awal dia sudah punya produk yang dia bayangkan seperti kamu lihat sekarang. iPhone misalnya. Saya kan sampuh banget wis koyo magic kae lah. Kuwi delok iPhone pertama, copas wae ra iso, copy paste wae ra iso. Kuwi wis urip urung kuwi pas ono iPhone pertama. Terus Mas yo urung suwe banget ya. Tapi iPhone pertama kuwi nginstal aplikasi ora iso, copy paste ora iso dan seterusnya lah tidak sehebat sekarang ini. Kenapa? Karena dia iteratif terus nih. Oke, ide kurang sempurna, diiterasi lagi. Ide kurang sempurna, diiterasi lagi. Ide kurang sempurna, diiterasi lagi. Apakah melalui kegagalan? Ada yang melalui kegagalan, banyak. Orang yang berhasil, semua bisa melewati kegagalan. Sehingga dia sampai pada posisi berhasil gitu. Kalau yang paling terkenal kalimatnya pendirinya Dropbox, lupa aku ngomong siapa namanya. Pendirinya Dropbox itu ngomong, kamu bisa gagal 1000 kali, kamu cuma butuh berhasil sekali kok. Sekali berhasil udah, orang akan ingat keberhasilanmu. Ini bias kognitif yang lain, bahwa orang itu lebih ingat kisah sukses daripada kisah gagal. Jadi aja khawatir karo gagal, lakoni terus. Makane kowe nek neng dukun apa sene obat kuat purwoceng ngono kae, mesti sing jujur kisah sukses kabeh, ora ana kisah gagal. Karena kowe delokno karo peramal. Kalau kamu jernih, kowe dek ngomong gini, kamu perhatikan semua komponennya. Nanti yang berhasil, yang benar paling 3 atau 4, yang salah paling 10-15. Tapi kamu pulang ingat, wah bener ya, kayak ngomong kayak, kamu ingatnya yang 4, yang berhasil itu tadi. Itu bias kognitif itu, makanya penting yang namanya jernih itu tadi loh. Lihat data beneran, diinterpolasi bener enggak ya, oh ini kansnya 4 dari 15, berarti cuman segitu persen benernya. Tapi kebanyakan kita karena termakan bias, yang kita ingat yang berhasil. Sekarang di sini yang sering lihat zodiak siapa? Ramalan zodiak minggu ini, akeh benere ra? Akeh benere mesti. Kenapa? Bias kognitif. Kamu akan dikecewakan minggu ini oleh seseorang yang kamu tidak duga. Telek yo rasane ramalanku yo mesti kecewa. Kowe engko meng kecewa susuke kurang kowe ini pasti maksudnya zodiak ini. Saya kecewa mesti. Kamu mencari cocoknya itu tadi. Ini bagian dari bias ini. Ini bagian dari bias kognitif. Nah, penting sing jenenge aku melebar ke sini. Penting jenenge apa? Jernih terhadap data untuk keberhasilan itu tadi. Nah, balik ke tadi itu gimana jawabnya itu tadi tipsnya. Ingat bahwa semua tektokan itu pasti hanya melewati 6 iterasi komunikasi itu tadi, jenisnya. Dan hanya ada 2 kemungkinan yang terjadi antara komunikasi. Aku tahu sesuatu yang kamu tahu, atau kamu tahu sesuatu yang saya tahu. Probabilitinya itu. Kalau kamu tahu sesuatu yang dia tidak tahu, coba ditularkan mau atau tidak dia. Kalau dia tahu sesuatu yang kamu tidak tahu, mau enggak kamu belajar? Cuman itu aja kok. Enggak ada yang lain apa dalam komunikasi. Oke. Kalau CEO tadi mampu melihat rentang berapa? 5 tahun, 7 tahun? Kalau CEO apa? Internasional? Internasional bisa sampai 25 tahun minimal. Kalau para nabi dan rasul itu mampu melihat sampai seberapa jauh? Kalau itu kan... Gini. Sorry, oke. Okay. Teori itu dikeluarkan oleh orang yang namanya Jack Elliot. Dia menjelaskan sampai stratum 7. Stratum 8 enggak dia jelaskan sudah. Sedikit, apalagi stratum 9 sampai stratum 12. Padahal dia ngomong ada 4 pertama yang bisanya mikir mikro, 4 kedua yang bisa mikir makro, empat berikutnya yang bisa mikir sampai universal order sebutannya. Tanya universal order. Yang dijelaskan itu cuma sampai makro. Yang universal order tidak dijelaskan. Nek takon penjelasanku, kira-kira, kan ngono kira-kira, ya songo 10, 11, 12, ku ya wali, nabi, rasul, kanjeng nabi. Delok mengarepi piro, aduh banget. Ngono wae. Oke, silakan ada yang mau melanjutkan topik ini tadi. Oh ada yang bertanya, oke silakan, alhamdulillah senang. Tepuk tangan buat mas, siapa namanya? Belum nyebut namanya. Iya maju ke sini. Ini sudah. Siapkan mic-nya. Harapkan dia tujuan hidupnya cukup jelas. Oh, Mas Ramli juga mau ikut nanya. Oke, berarti setelah ini ya. Oke. Silakan, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yanto, saya dari Lampung. Setelah saya mengikuti diskusi, ada banyak yang berputar-putar di kepala saya. Jadi pastikan Anda tidak ambruk ya tetap. Pertama kita membahas tentang tujuan dan saya tadi sedikit apa ya menangkap dari kata-kata dari Mas Abrang ada yang apa kejernihan itu untuk menentukan suatu tujuan itu baik dalam artian jadi baik untuk diri kita dan untuk orang lain. Nah, yang ingin saya tanyakan atau yang saya tanggapi di sini, berpikir positif itu apakah bisa menjadi salah satu jalan untuk mencapai sebuah kejernihan berpikir sehingga bisa menentukan tujuan kita itu yang paling baik seperti itu. Jadi intinya berpikir positif itu adalah apakah salah satu dari jalan supaya kita mendekati suatu kejernihan dan bisa menentukan tujuan kita yang baik. Terima kasih. Ya, tak jawab ya, pergi apa men ora sambung. Ini tak jawab tanpa belas asih ya. Ora urusan aku tanpa belas asih gitu. Berpikir positif dan berpikir negatif itu bisa mengkaburkan kejernihan. Karena kejernihan itu membutuhkan melihat sesuatu apa adanya. Jadi yang tak maksud jernih itu melihat sesuatu itu apa adanya. Bukan kamu merasa positif, bukan kamu merasa negatif, bukan merasa optimis, bukan merasa pesimis, bukan seneng, bukan gak seneng, bukan setuju, gak setuju. Apa anane kaya ngene iki. Semakin kamu bisa melihat sesuatu apa adanya, semakin kamu bisa menentukan strategi mau kemana. Nah berpikir jernih ini bukan untuk menentukan tujuan. Tujuan ini karepmu arep apa. Itu bisa negatif. Tujuan menguasai dunia ini oleh kok. Cuman saya ngomong, untuk mencapai itu, kamu butuh berpikir jernih untuk bisa menentukan langkah. Aku lewat jalan ngendi, paling enak jalan kae, tapi resikonya seberapa, saya punya logistik seberapa, kansnya seberapa, tapi enaknya kae, pokoknya kae jalan sing paling enak. Aku optimis, iki sing paling iso, berpikir jernih. Berpikir jernih ini adalah apa anane, orang peduli kue seneng, rasa seneng, positif, negatif, pahit, ora pahit, setuju, ora setuju, kamu cuma berpikir tunggal. Bagaimana cara paling efektif untuk menuju ke sana. Entah, yang lain tak lihat tanpa saya terlibat. Kenapa dari dulu saya ngomong bahwa matematika itu ngajari jernih. Karena dalam matematika, pendapatmu kira penting. Rano berpikir positif dalam matematika, tidak ada optimisme dalam matematika, yang ada cuma data-data, kamu olah sedemikian rupa dia punya output, selesai. Gue harap seneng, ras seneng, yus ngono hasilnya. Sarap ya meneh gitu. Nah, ini ngopo aku ngomong tanpa belas asih, karena berpikir positif itu juga berguna. Karena dalam menghadapi sesuatu, kita ada levelnya. Kita sabar, pertama. Yowes lah rapopo. Berprasangka baik, berpikir positif. Yowes rapopo. Depannya mungkin lebih baik. Mungkin ini membawaku pada sesuatu yang lebih baik. Yowes munggah tingkat, orang ming rapopo. Nah, rapopo mau sabar. Ini kan berprasangka baik, Gus Nudon. Mungkin masa depannya jadi lebih baik. Terus kemudian bersyukur. Wes ora masa depan, ora popo, ora menyabarkan diri, tapi bersyukur. Oke, alhamdulillah aku dikasih kesempatan ini berarti ada pintu ilmu yang terbuka. Apa nih yang ku pelajari? Itu naik tingkat lagi bersyukur. Dure meneh ikhlas. ikhlas kuwi wis melihat apa adanya. Yo wis kahanane Gusti Allah kaya ngene, aku iso ngopo iki? Nek aku wong sing bisa sinau berarti aku kudu sinau, nek aku sing ngene berarti iso ngene, wis. Ikhlas itu tidak salah satu aspek ya, saya enggak ngomong ikhlas fullnya. Salah satu aspeknya adalah kemampuan melihat sesuatu sebagai apa adanya. Karena kalau melihat sesuatu sebagai apa adanya otomatis kuwi ridho karo Gusti Allah. Karena tidak mungkin sesuatu bisa terjadi kalau tidak melalui izin Gusti Allah. Kalau kamu komplain pada sesuatu yang terjadi, berarti kamu komplain sama yang mengizinkan juga. Nek arek ngomong kasare kan ngono. Tapi nek digowo ini dibawa ke masa kan ya rada memberatkan iki. Mosok urip ra entuk komplain sih. Kaya cenasu tenan wong kae kok misalnya itu korupsi kaya ngono. Iki apa 70 miliar apa sembolah cangkem-cangkeme ngono-ngono iki rada desel-desel to atine sok-sok ta. Ya apa manusiawi no problem, tapi yang kalau kita mau ngomong jernih itu tadi tidak akan bisa melihat sesuatu dan mudah ngejudge-nya. Karena yang terjadi adalah bagian dari sebab akibat. Kalau kowe iso jernih ndelok semua sebab akibatnya. Oh ngene karane. Jadi kaya mata dewa kowe. Karena kamu ngelihatnya di atas, oh gini kejadiannya. Papan catur adalah papan catur. Enggak peduli sama positifmu, enggak peduli sama senengmu, enggak peduli pada afiliasi partaimu, peduli pada afiliasi kelompokmu, keadaan adalah keadaan titik. Nah, itu berpikir jernih. Apa-apa yang dimaksud jernih sepemahaman saya. Nah, ini rada kasar, apa rada atos. Kan gue mau berpikir positif kan itu yo ana gunane, boleh dipakai. Nek bar ditolak ki yo perlu berpikir positif lah. Maksud apa adanya ditolak. Wah, yo ora telek-telekan misuh ra apa-apa. Sulah sesuk mesti kilaf wong tuane. Tetep tak pepet. Misale gitu. Jadi jangan melihat ini sebagai jangan melihat yang saya katakan sebagai satu-satunya opsi dalam hidup ngono ya. Yo lincah boleh kok. Tapi kalau ada opsi ini kan juga ada bumbu lain yang bisa membumbui hidupmu. Toolsnya tepat untuk mencapai sesuatu. Tools alatnya tepat. Kuwi gaweane nganu kuwi berpikir positif itu gaweane tim ses. Nek ana wong siji sing ora duwe-duwit ngono kae. Saya optimis Bapak bisa menjadi pemimpin ini. Wah, karena gini, wah positif ini pasti bisa. Pengen jadi tim ses gue. Menularkan pikiran positif kepada, wah tenan ini, wah calonnya. Wah gue jadi tim ses gue, beres. Di tim itu, dari semua dia menang atau kalah, yang sukses adalah tim ses. Gitu ya, responnya gitu ya. Terima kasih. Coba tak sepangat tapi aku kira tak wedi ngetok wong berpikir positif ora apa-apa. Tapi jernih itu bukan di situ tempatnya gitu aja. Oke, silakan Mas Ramli. Mau bertanya tak? Nyun sewu, Yai. Yai Helmi. Mungkin kalau menafsirkan kita tidak memiliki kapasitas untuk itu. Cuman tidak ada salahnya kalau kita belajar dari kata per kata, dari ayat yang tadi Mas Helmi sampaikan. Saya masih tergelitik Mas Helmi, di situ Allah menggunakan kata karomna. Gitu. Mengapa tidak menggunakan kata yang mulia yang lainnya di dalam Al-Quran, padahal ada pilihan-pilihan. Gitu. Tapi Allah tetap menggunakan karomna. Apakah itu segaris dengan kata akrom? Yang dipersyaratkan oleh Allah di dalam surat Al-Alaq. Gitu. Itu yang pertama Mas Helmi ya. Karena Mas Helmi mungkin nanti jadi penyambung buat Mas Abrang. Terus yang... Ini misleading nih Ustaz Ramli. Tugasnya terus lu malah bertanya. Ya. Tugas yang... apa pertanyaan yang kedua gini Yai Helmi. Di situ kan bertingkat-tingkat kebaikan yang diberikan oleh Allah gitu. Apakah dia itu merupakan satu rukun yang harus yang merupakan satu rukun gitu, satu rukun itu runtutan rentetan gitu. Yang mana yang kita lakukan, yang kita peroleh itu yang pertama dulu, yang seperti yang disebutkan oleh surat Isra ayat 70 itu tadi, atau bisa kita peroleh yang belakang duluan? Gitu. Kenapa saya bertanya seperti itu? Karena kembali ke kata yang tadi itu, kata wama di situ, wama walakot karomna tadi. Mungkin itu Mas Helmi. Untuk yang pertama. kata karomena dipakai di ayat yang mana yang lain? Ah, iya. Ini ada contoh lain nggak? Karomena itu dipakai di mana aja? Tahu persis. Yang pasti mungkin menurut saya itu kan ada pilihan kemuliaan seperti Karim gitu kan. Kalau di dalam Al-Qur'an itu Karim, kenapa tidak menggunakan kata Karim atau yang pilihan kata kemuliaan yang lain, tetapi kenapa menggunakan kata Karom di situ? Apakah satu garis dengan kata Akrom yang disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Alaq? Kalau memang satu garis dengan kata Akrom, berarti kan kita dituntut oleh Allah untuk sebelum mendapat kemuliaan dalam bentuk karomna, berarti kan kita harus ikra warabbukal akram dulu dan seperti itu. Oke. Saya pelan-pelan mencoba mencerna ini. Kalau pertanyaannya nyun sewu lho anu Gus Abrang. Tapi ini pertanyaan sesungguhnya juga buat kita semua ya, jangan hanya untuk. Benar Pak Yai. Kalau pertanyaannya mengapa karomna dan bukan yang lain, tapi tadi dikaitkan dengan akrom dan karim ya. Mudah-mudahan saya tidak keliru, itu kan masih satu rumpun. Jadi kalau karomna itu apalagi ada lakot tadi itu, jadi sungguh-sungguh telah, ada penekanan yang sangat kuat dari ayat ini bahwa proses karomna tadi itu, memuliakannya itu sudah dilaksanakan dan dengan sungguh-sungguh nyata. Dan di ujung ayat tadi itu juga penegasannya juga ada, faddalnahum tafdila. Jadi tafdilanya itu menekankan faddalna tadi. Tafdila dan faddalna ini juga satu rumpun. Nah, kalau ditanyakan kenapa menggunakan karomna, mungkin saya justru lebih tertarik kenapa digunakan lakotnya. Jadi kenapa sungguh-sungguhnya? Menurut sedikit yang saya pikirkan itu berkenaan dengan keunikan atau posisi manusia sebagai makhluk yang diberi sesuatu yang tidak diberikan oleh Allah kepada yang lain, yaitu kebebasan. Kebebasan untuk memilih tujuan, memilih baik buruk, memilih mau melakukan apa, tetapi di situ ada konsekuensinya. Jadi ketika Allah mempercayakan kepada manusia untuk dia menjadi khalifah itu, Allah bersikap fair dan adil, yaitu dengan memberikan fasilitas, memberikan potensi yang bermacam-macam supaya dia di dalam mendayagunakan kebebasannya itu juga dengan kelengkapan yang banyak. Kira-kira seperti itu menurut saya. Kemudian yang rukun tadi itu, rozaknahum thayyibat tadi itu ya. Sebelum ini tadi saya sempat buka-buka sedikit dan kita temukan di dalam beberapa penjelasan thayyibat di situ itu bermacam-macam, termasuk juga yang tafdila itu, fadlnahum tafdila itu juga bermacam-macam. Bisa dari sisi fisikal, bisa dari sisi kemampuan yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Misalnya dalam konteks daratan dan lautan, itu ada binatang yang tidak mampu menjelajah sampai seluas manusia mampu menjelajah dari sini ke negara lain, ke benua lain, dan seterusnya. Termasuk kelebihan yang lain adalah, ada yang mengatakan, karena dari golongan manusia itu juga dilahirkan Nabi Muhammad. Macam-macam lah. Jadi ada beberapa penafsiran dari para ulama yang beragam, tapi intinya karomna tadi itu menurut saya karena manusia diberi mandat untuk menjadi khalifah, diberi kepercayaan untuk melakukan pilihan, tapi juga dituntut untuk punya tanggung jawab, punya mau mengambil konsekuensi dan lain seterusnya. Ya, seperti itulah yang sementara mampu saya jawab. Mohon disempurnakan. Terima kasih Yai. Sempurnakan gundule ini kira paham. Gini, apa saya selalu sangat hati-hati pada pilihan kata di Quran. Dan saya hampir tidak berani mengambil dari fondasi pemahaman saya. Maksudnya, karena gini-gini. Ini rada aneh, kok ngambilnya bukan dari fondasi pemahaman saya. Karena gini, pemahaman saya terhadap Quran adalah Quran itu kebenaran yang bersifat koherensi, bukan bersifat korespondensi. Kalau korespondensi itu berarti ngambil dari luar untuk membenarkan apa yang ada di dalam. Koyok fisika, kowe gawe rumus, tes di alam tenanan untuk menentukan benar atau salah. Kalau koherensi itu sudah cukup di dalamnya untuk bisa menjelaskan dirinya sendiri. Makanya pertanyaan saya tadi pertama, kata itu dipakai di mana yang lain? Saya harus melihat cara Quran menggunakan, bukan saya cara saya menggunakan atau cara bahasa menggunakan, bahasa Arabnya menggunakan, tapi harus melihat cara bagaimana sih Al-Quran sendiri menggunakan itu. Karena kalau ada apa, saya dengan forum Martabat yang sekarang sudah tutup karena pandemi dan seterusnya itu sering memetakan itu. Misalnya kata waktu, ada berapa jenisnya di Quran, dipakai di mana saja. Kemudian kita bisa interpolasi maknanya tuh maksudnya ini loh. Kemudian interpolasi maksudnya ini loh. Nah, saya tidak akan pernah berani menjawab itu sebelum digelar dulu, bikin spreadsheet-nya nih. Kata-kata ini dipakai di sini aja, transformasinya jadi gini aja. Ini berhubungan dengan skop mana, ini berhubungan dengan skop mana. Oke, kita cari koherensi antar semua ayat yang memakai kata itu. Baru kemudian kita masuk pada spesifik ayat itu, apa maksudnya. Dan sepemahaman saya, itu jauh lebih efektif belajar. Karena saya nambah banyak nih, nambah banyak pemahaman saya daripada cuman copy paste dari penjelasan orang lain. Karena saya belajar dari Qur'annya langsung, bukan belajar dari terjemahan Qur'an, bukan dari tafsir Qur'an. Tapi Qur'annya sendiri meletakkan ini pada koordinat apa sih. Nah, koyong ini loh. Anda pernah masuk ke rumah. Setiap rumah itu ada blueprint, bukan? Ada blueprintnya. Dari untuk rumah sesederhana gitu, rumah SSSS ya, sangat-sangat sempit, sikut-sikutan, situ lagi, su. Nah, itu mengecilik banget misalnya. Itu kan kalau kamu masuk sebentar, keluar sudah bisa menjelaskan. Oh, okay, kamari gini, ininya gini, oh, bisa jelaskan, cetok. Okay. Tapi kalau lihat baca dari blueprint, kan tidak mudah tuh. Dari sudut pandang samping, atas, pas sebelah sana, miring sedikit, ada tiangnya. Kemudian harus membangun sendiri di sini. Nah, menurut saya Quran itu adalah blueprint dari truth. Kalau kita masuk rumah itu pengalaman, terus kemudian baca blueprint. Kalau mau belajar blueprint tentang dunia yang lengkap itu dari Quran. Tapi kita harus benar-benar ngelihat nih, karena saya melihatnya gini. Kalau dalam blueprint itu satu tiang bisa dipotret 6 kali loh. Dari sudut pandang sini, tiangnya sama. Yang satu di kotak tok, satu panjang, satu rada miring. Tiangnya sama, entitasnya. Nah, menurut saya Quran juga seperti itu. Satu kata dipakai pada ayat yang berbeda, itu menunjukkan makna yang sama. Nih. Tapi kemudian untuk bisa mengetahui bangunan Quran, kita harus tahu mendefinisikan per kata. Kata sebagai tiang, ini sebagai pintu, ini sebagai ini. Karena dia pasti konsisten sebagai entitas. Rada mumet ya ngomongnya ya. Senyum saya ngomong, tapi itu approach, saya pengen membagi approach saya terhadap Quran. Karena saya merasa tidak tahu, saya tidak merasa cukup punya hak pengetahuan untuk bisa menafsirkan Quran. Menurut saya yang paling berhak menafsirkan Quran adalah Quran itu sendiri, karena tingkatnya paling atas. Jadi informasi yang dibutuhkan untuk memahami Quran terletak pada Quran sendiri pasti. Cuman tidak hanya dalam satu kalimat, tapi dalam konstruksi blueprint itu tadi. Kapan-kapan ini tak breakdown lah. Nanti hasil dari riset apa namanya Martabat yang 5 tahun itu nanti pasti akan saya share di simbolik nanti untuk jadi framework Quran yang apa namanya pemahaman Quran dari sudut pandang coherence truth. Itu PR menurut nah aku sendiri saya memerkan itu setelah simbolik. Kalau simbolik wis dadi, wis iso mlaku itu sustain, aku akan ndelehke pemahamanku terhadap Quran di framework simbolik tersebut. Keren. Tepuk tangan untuk Mas Abrang itu. Iya toh. Artinya Mas Abrang akan menulis tafsir Al-Qur'an toh nanti itu. Luar biasa. Iya enggak? Ya, benar. Jadi Ya, kira-kira seperti itulah. Saya maunya menjawab juga kayak gitu. Jadi tadi tafsir yang terbaik itu yang Al-Quran oleh Al-Quran ya. Dan itu memang juga dikenal tafsirul Quran bil Quran. Termasuk persis seperti yang Mas Sabrang tanyakan, satu ayat itu dibatasi oleh rentetan ayat itu sampai mana, ini juga sebuah perdebatan yang melahirkan pemahaman atau penafsiran yang berbeda-beda barangkali ya. Tapi ini kita mungkin lain waktu bisa masuk ke topik itu ya Mas Sabrang ya. Karena ya saya sangat berharap Mas Sabrang betul itu mengeksplorasi pemahaman Al-Qur'an atau memperoleh konstruksi Al-Qur'an tentang banyak hal atau tentang hidup atau tentang bagaimana kita berperilaku, berpikir dan lain sebagainya. Oke, silakan. Ada yang mau bertanya lagi? Oh ya, silakan Mas. Terima kasih kesempatannya. Pertanyaannya mungkin tadi masih nyambung sama yang saya ke trigger, maksudnya ke picu gitu Mas, untuk mengelaborasi yang telah ditanyakan Mas Ramli tadi. Tadi kan pertanyaannya karomna ini ada di ayat mana saja gitu ya, kata Mas Sabrang ya. Jadi di Android itu ada aplikasi namanya Lafzi Mas. Jadi kita bisa Lafzi. Lafzi. Nah itu kita bisa cari satu, kita ketik aja keywordnya gitu, ntar keluar. Tadi saya coba karomna itu cuman ada di ayat yang tadi disebutkan. Tapi kalau fadolnya itu ada 6 gitu ya. Ah, tapi saya tertarik dengan artinya kan di sini artinya kan dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, manusia begitu ya. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Nah, saya punya pertanyaan ini, sebenarnya apa sih yang dimaksud kelebihan di sini ya? Karena kan kalau yang saya mengerti itu manusia itu kan rational animal, hayawanatik. Apakah memang itu kelebihan purna dari manusia atau memang ada kelebihan-kelebihan lain yang mungkin dimaksud ayat ini gitu? Sebenarnya kalau berkaitan dengan Quran begini, saya jadi kangen sama almarhum Kiai Muzamil ini. Karena ketika kita berbicara tentang Quran gitu, biasanya kan beliau kan yang mengelaborasi lebih banyak, atau kalau di mana itu? Jombang. Iya, Cafua, betul sekali. Tapi mungkin Mas Sabrang, I think Mas Sabrang bisa mengelaborasi lebih lanjut tentang rational animal, mungkin dari termanya dulu atau bagaimana rasional Emily itu hidup dari zaman ke zaman dan ditafsirkan oleh berbagai macam peradaban dan disiplin keilmuan, Mas. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Saya kira bisa langsung direspon nih. Yang tadi udah ngatakan langsung ke depan. Maju aja dulu, nggak apa-apa. Kita merasa rasional animal, tapi juga kita semua paham bahwa kita buying emotion, kita nggak pernah buying rasio sebenarnya. Tapi saya sendiri menemukan itu di definisi Quran terhadap manusia, kan berangkat dari perdebatan bahwa manusia itu dari evolusi atau manusia itu diciptakan dan seterusnya. Nah itu terus kemudian saya, nanti dulu, manusia emang definisi manusia dari dua sumber sistem, dari dua sistem itu sama? Apakah definisi manusia aja berkembang terus kalau dari sains yang berkaki dua, terus kemudian sama Diogenes dikasih ayam nih kakinya dua. Oke, diterjemahkan kaki dua yang tidak berbulu, kasih ayam dicabuti bulunya, ini berarti manusia. Dan seterusnya, definisi manusia juga berkembang. Quran sendiri definisi manusia, manusia pertama Adam, itu spesifik bukan urusan badannya, bukan urusan tangannya, bukan urusan apa-apanya. Tapi ketika diomongkan bahwa Adam mampu diajari kata-kata dan mampu menyebutkannya kembali. Dan menurut saya pembedanya manusia dengan non-manusia itu adalah kemampuan untuk abstraksi, merilkan yang abstrak. Gini, dari bahasa. Ini gini, mungkin terjemahnya lebih banyak, lebih mudah gini pada aplikasinya. Semua makhluk di muka bumi yang bergerak itu pasti berkomunikasi. Pasti berkomunikasi, mau lewat chemical, mau lewat suara, mau lewat sinyal, apapun pasti berkomunikasi. Tapi yang berbahasa hanya manusia. Apa bedanya komunikasi? Apa bedanya komunikasi cabang menjadi signal dan menjadi bahasa? Apa bedanya signal dan bahasa? Signal dikeluarkan ketika eventnya terjadi. Yang paling panjang cuman Cuman itu, gini, ayam petok-petok. Kalau Anda perhatikan, petok-petok itu beda ketika ada ancaman ular, ancaman burung, beda petoknya. Tapi dia hanya berpetok-petok ketika ada ular beneran atau ketika ada burung beneran. Ketika enggak ada ancaman itu, dia enggak akan petok-petok. Karena dia tidak punya kebutuhan terhadap petok-petok. Yang menurut saya, seingat saya, yang paling lama untuk bisa menjaga sinyal itu cuman singa. Hampir 15-18 menit. Mereka butuh komunikasi untuk berburu bersama. Kan harus koordinasi. Aku lewat sini, kamu lewat sana. Itu pakai sinyal buntutnya dan seterusnya. Untuk mereka berkoordinasi. Tapi setelah itu enggak dibicarakan lagi. Mereka tidak punya tools untuk merilkan abstrak kejadian itu tadi. Nah manusia kemudian kan punya kosakata nih. Piring, sendal, peci, elek, ganteng. Apa namanya? Itu ada sebuah konsep yang harus tidak ada, harus ada barangnya. Tapi itu bisa diomongkan seolah-olah real. Jadi diadakan, dirilkan pada abstraksi. Kalau kita ngomongkan, kita bisa ngomong kejadian kemarin. Kemarin itu patup, sakit perut, terus manggung mencret di atas panggung. Itu ngomongnya bisa 1 tahun kemudian. Ini berapa tahun berarti dari sekarang? Bisa 12 tahun kemudian baru saya, 7 tahun kemudian saya omongin. Itu spesifik manusia. Kenapa? Karena kejadian alam ini bisa dirilkan dengan abstrak bahasa itu tadi. Itu hanya manusia yang memiliki. Bisa menjadi causality, bisa menjadi gini. Grammar itu bisa, untuk salah satu yang mendekati manusia bisa itu misalnya lumba-lumba. Dia bisa disuruh, ayo kamu masuk lubang dulu baru kemudian angkat itu, atau angkat itu dulu baru kemudian masuk lubang, itu bisa spesifik itu. Tapi untuk tell story tetap gak bisa nih. Sinyal tetap, bisanya sinyal cuman. Bahkan kalau mau ngomong lebih lanjut, salah satu matriks yang paling bisa untuk memprediksi tingkat keberhasilan manusia, matriks itu yang disebut sebagai matriks IQ. Apa sih IQ itu sebenarnya? Itu bukan urusan pinter atau tidak pinter. IQ itu kemampuan abstraksi. Seberapa banyak kamu mengabstrakkan, bisa mengabstrakkan dalam sekali waktu. Menganggap sesuatu yang tidak real menjadi real. Salah satu contohnya misalnya IQ itu tadi ya. Sekitar awal 19-an, IQ rata-rata itu paling 84-85. Sekarang IQ rata-rata bisa sampai 100-an, 105-an. Kenapa? Apakah sekarang tambah pinter? Enggak. Karena kemudian kita terbiasa berpikir abstrak. Zaman dulu kalau ditanyain, jadi ada percobaan gini, ditanyain, kalau di sawahmu nanti kedatangan gajah gimana? Kan abstrak gitu. Kemudian dia harus berimajinasi bagaimana kalau ada gajah dan seterusnya. Dia kalau zaman dulu jawabnya gini, ngapa enggak ada apa gajah? Enggak, kalau misalnya ada gajah, enggak pernah kejadian kok, enggak ada. Iya, kalau misalnya enggak ada gajah, selesai, enggak bisa dipertanyakan itu. Tapi kalau manusia yang sekarang, kita sudah nganggep angka itu real. Angka itu realnya di mana? Itu konsep loh itu. Simbol-simbol itu semua simbol. Kemampuan untuk menyimbolkan secara abstrak itu uniquely human. Dan karena kita memiliki simbol-simbol itu secara abstrak, kita bisa menjadi logis nih. Mengeksternalkan itu tadi loh. Yang di dalam itu dieksternalkan. Ketika dieksternalkan, kita bisa ngolah di luar sehingga lahirlah logic. Kita bisa melihat causality. Karena salah satu efek samping langsung dari kemampuan bahasa adalah manusia mampu berpikir melewati waktu. Otaknya tidak lagi terlimitasi waktu. Kalau pakai sinyal, alat itu hanya bisa digunakan ketika waktu itu. Tapi kalau manusia, kita bisa melewati waktu. Kita bisa ngomong yang 3 tahun kemudian. Kita bisa ngomong yang kemungkinan 5 tahun ke depan. Dan kita mengembangkan teknologi dari itu. Misalnya gini, salah satu epoch, pergantian epoch terbesar manusia adalah terjadinya tulisan. Apa sih tulisan itu? Karena memang ekstensi ini. Kita yang tadinya cuma bisa ngomong seumur hidup, ketika ditulis umurnya bisa ratusan tahun, bisa ribuan tahun. Tulisan tersebut umurnya. Dia bisa melewati waktu lebih dari umur manusia. Makanya disebut sebagai epoch, salah satu lompatan manusia. Karena dia bisa ekstensi. Nah, kalau ngomong apa kemudian yang menjadi unik dari manusia, saya bisa menyebut secara spesifik menurut saya yang dari saya pelajari selama ini bahwa kemampuan abstraksi manusia itu yang membuat dia semakin manusia. Nek gue tidak menggunakan abstraksimu, tidak menggunakan kemampuanmu ini, ya semakin mendekati hewan, karena hewan gak butuh itu semua. Kebutuhannya ya saat itu, keputusannya ya saat itu, lapar ya makan. lapar ya berburu. Dia tidak berpikir bahwa kalau buruannya tidak habis nanti akan disimpan agar bisa dimakan lagi ketika lapar. Kan ada yang punya perilaku seperti itu, tapi bukan karena kesadaran masa depan, tapi karena efek evolusi, misalnya tupai. Tupai itu bukan juga berpikir nanti saya akan, wong dia sering lupa kok naruh di mana kok. Tapi itu dari efek evolusi aja. Nah manusia itu satu-satunya makhluk yang bisa memilih evolusinya sendiri kemana, dia bisa membuat model sendiri di mana. Nah sehingga kemampuan abstraksi ini bisa menjadi kekuatan dan kelemahan manusia. Karena keributan kita kebanyakan itu bukan pada fisik, tapi pada abstraksi. Karena abstraksi tidak jelas. Kalau gelas, itu gak perlu kita debatkan. Ada gelas, ada, gak ada. Enggak ada. Tapi kalau ideas, kamu enggak akan pernah bisa menjelaskan secara detail ideas kepada orang. Enggak iso wis. Enggak usah ideas. Kamu dibandem batu sama orang, enggak usah dibandem batu. Kamu makan nasi goreng pedes, itu enggak bisa menjelaskan jelas kepada orang lain. Karena ada faktornya luar biasa abstraksinya. Kita tuh komunikasi secara heuristik, cuman cukup untaling tahu pada spesifik data yang dibutuhkan saja. Karena kalau kita tahu, butuh tahu detailnya, enggak akan cukup yang namanya komunikasi. Nah, saya terlalu melebar ini tentang efek komunikasi. Tapi kalau mau menjawab itu, apa yang membedakan manusia utama? Adalah kemampuan abstraksinya. Dan itu punya turunan kemudian. Logik turunan dari itu. Teknologi turunan dari itu. Kemampuan menyerap pengetahuan, mentransfer pengetahuan, itu turunan dari itu semua. Tapi kalau melihat dari Quran, matematika termasuk. Matematika itu absurd loh. Matematika itu keluar dari kepala manusia, tapi dia bisa membuat model jagat raya. Semua model kosmos segala macam, semua pakai matematika bisa. Padahal matematika gak ada di alam. Matematika keluarnya dari kepala manusia. Kok iso? Nah ini kita ngomong kemudian theory of existence nih. Single consciousness existence, ada teori itu. Tapi aku lebih bundet meneh ya, aku rapantes gue peci ngomong nunggu. Rapas gitu. Apa saya kembali ke Quran aja. Zikir. Maksudnya seperti itu. Sepemahaman saya secara eksplisit Quran mengatakan sifat apa namanya? Ketika diciptakan Adam diajarkan kata-kata dan kemampuan untuk menyebutnya kembali. Itu spesifik dari sudut pandang neuroscience bahwa dia punya dunia abstrak di kepalanya. Saya pernah ngobrol sama Simbah dan direkam kayaknya, ngobrol bapak anak, bagaimana ada dua dunia yang kita hidup nih, dunia fisik dan dunia abstrak, dunia idea. Dunia fisik kita tidak bisa lepas dari hukum alam, karena yang bikin kerangkengnya alam nih, tapi dunia akal itu yang bikin kerangkengnya kita sendiri. Demokrasi, hukum, kerajaan, itu kerangkengnya dari alam po. Kan kita yang ngarang, kita bikin-bikin sistem sendiri, kita patuh-patuh sendiri sama itu. Jadi menurutku ya harga mati segala macam enggak perlu harga mati lah. Karena apa namanya, itu pasti berkembang terus yang namanya ideas. Gimana kita membuat hukum alam dalam dunia abstrak. Dan teori saya semakin ini mengikuti model yang alam sebenarnya, semakin dia sempurna menuju dunia abstraksi yang diharapkan, yang ditargetkan sama Tuhan itu tadi. Nah ini ngomong kompleks mendekat. Tapi ya intinya gitu ya. Gue aku nyebut ayat, enggak, do kaget. Oke, terima kasih. Silakan yang berikutnya. Jadi ya, salah satu bentuk fadilah atau tafdil tadi itu karena manusia diberi kemampuan abstraksi tadi ya. Menurut Syekh Sabrang. Ayo mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hufran dari Purworejo. Saya ingin bertanya, kita kan dari tadi membahas tentang tujuan ya. Padahal untuk tujuan kita itu seharusnya itu sudah ditentukan oleh Gusti Allah sejak di Lahul Mahfud gitu. Sudah tertulis di Lahul Mahfud. Tujuan kita atau takdir kita itu sudah tertulis. Lalu bagaimana kita menyikapi antara tujuan yang kita inginkan dengan takdir yang sudah Allah tertulis sejak zaman azali terlebih dahulu. Terima kasih. Tertulis di Lahul Mahfudz Mas ya. Kalau saya boleh tahu lebih detail tulisannya bentuknya apa? Loh, Anda ini iki rada guyon tapi ono seriuse iki. tulisannya bentuknya prosa, apa bentuknya puisi, apa bentuknya esai, atau bentuknya pasal hukum, atau bentuknya coding, itu tertulis semua loh. Wallahu a'lam. Oke, kalau wallahu a'lam berarti kita tidak bisa mengeliminir kemungkinan tulisan. Salah satu kemungkinan tulisan adalah yang disebut sebagai tulisan coding. Oke ya, tulisannya sebagai coding itu tadi. Coba kita pakai aplikasi yang lain. Coding itu ditulis, dibuat tulisan untuk program. Misalnya kamu main game, game saya ini bal-balan yang terkenal apa? FIFA main apa? Winning Eleven, wes lawas banget tuh ya, asuh lah. Apa? Lawas. PES. Gue main bal-balan. Ada game namanya PES. Gue game bal-balan. PES atau? PES. PES ini kaya anu, penyakit, anu, PES. Tikus, tikus, PES. Ada game namanya PES bal-balan. Kalau saya ngomong gini, semua permainan dalam sepak bola PES itu sudah ditulis di Lauhil Mahfud. Namanya programnya. Bener atau enggak? Bener ya? Karena semuanya sudah ditulis di codingnya nih. Kamu boleh enggak punya pilihan arep gol bunuh diri, tujuanmu kalah, aku pengen jadi klasemen terbawah saat ini, aku pengen jadi kelas apa juara di turnamen itu, kira-kira bisa enggak? Nah itu melanggar Lauhil Mahfud. Apakah melanggar codingnya? Enggak juga toh. Kecuali kamu pengen nendang bolanya keluar dari layar TV. Nah itu enggak tertulis di Lauhil Mahfud. Betul enggak? Paham logika saya? Jadi semua kemungkinan itu sudah ditulis karo Gusti Allah. Karena kamu tidak mungkin membuat sebuah pilihan atau membuat sebuah kejadian yang tidak ditulis sama Gusti Allah. Enggak mungkin, lo hebat. Kamu punya imajinasi aja. Kalau tidak bisa, belum diciptakan duluan sama Tuhan, enggak mungkin bisa imajinasi. Emang imajinasimu lebih hebat dari ciptaan Tuhan? Paham ya? Gue ngimpi, ono wong motone telu, dasi peyang sebelah, tapi cangkemin yang buri kuping. Iki ora mungkin ono. Nek kowe Tuhan rong gawe gambar itu, kamu ngambilnya dari mana? Paham ya? Betapa kemungkinan yang disediakan oleh tulisan coding Lauhil Mahfud itu tadi. Aku nyebutnya saiki paling mungkin tulisannya kayak coding ngono kuwi. Karena kita probabilitasnya kita bisa ngapain aja. Karena itu yang tertulis dan yang kita pilih tidak bertabrakan. Kan kita sering ketemu itu toh. Sudah ditentukan di langit kok. Di Lauhil Mahfud kok. Terus berarti kita tidak punya pilihan. Menurutku dua-duanya bisa koeksis. Kita boleh punya pilihan tanpa melanggar yang di Lauhil Mahfud juga mungkin. Gimana? Sudah ada contohnya. Namanya game. Mario Bros. Apa bal-balan. Apakah kamu punya free will dalam bermain itu? Mario Bros ngerti ya game ya? Kue loncat neng di wae arae, arep neng di bisa punya pilihan itu. Boleh ya? Tapi kamu juga terlimit oleh Lauhil Mahfud, bisa enggak loncatnya keluar TV? Bisa enggak loncatnya kemudian mecah kocone? Itu kan enggak mungkin. Kenapa? Karena sudah tertulis di Lauhil Mahfud. Tapi kamu boleh milih seperti apa. Jadi menurut saya, kamu khawatir pada sesuatu yang tidak perlu dikhawatirkan. Kowe hebat. Kowe ampuhe koyo ngopo sih iso nglanggar Lauhil Mahfud iki? Sekti men. Wah, aku ki nglanggar ketentuan Tuhan iki. Wah, iso men. Enggak. Kalau misalnya gini, kue mabur, ngono wae. Iki wae rada aneh iki. Asem iki kok iso mabur dhewe iki? Mesti duwe hack iki. Duwe cheat code iki. Kan ngono duwe cheat code. Tapi cheat code itu juga mungkin bisa dilakukan kalau sudah tercoding, iya enggak? Kue ngarep nge-cheat tiba-tiba aku tak main bal-balan gue Mario Bros. Kan ra iso, Yon. Orang tidak didesain untuk bal-balan kok. Apa sebenarnya Mario Bros itu? Jadi ada limitasi juga pada cheat code itu apa yang terjadi. Bahwa tidak semua orang punya cheat code, ya iya. Kabeh wong kudu bayar, nek arep golek cheat code. Bayar nggo riset, apa bayar nggo topo, apa bayar nggo poso, apa wirid ping 300.000, apa piye. Al-Baqarah ping 1 juta, kowe sekti nggo gelem ra. Selama wiritan ra entuk pedot. Kowe iso wis ra mabur apa-apa, Gusti ra urusan. Al-Baqarah 1 juta ndase tae. Kan paham maksud saya ya. Jadi menurut saya Tuhan apa ciptaan dan Tuhan ini sangat-sangat egaliter tapi juga sekaligus sangat-sangat tertata. Ini paradoks yang indah dalam tanda petik ya. Kalau ngomong apakah kamu terkontrol? Terkontrol. Tapi apakah kamu bebas? Bebas kamu. Yang adil adalah sebab akibatnya. Dalam kebebasan mengandung akibat. Nek kowe rawani nanggung dhewe, ngetutke Gusti Allah. Ngetutke Kanjeng Nabi. karena wis ana dalam tanda petik ana syafaat, ana ya sing ngongkon jenengan e. Aku masuk dihukum, aku wis melu jenengan masuk dihukum. Sing piye iki cetho iki konsep iki? Nah, ya kudu dikandani ngono to. Kalau kowe wis aku ora gelem aku ora mlaku dhewe, ya tanggung dhewe. Ya enggak masalah ada pilihan itu. Karena kalau Tuhan merintah, ya ya. Iki rada kontroversial lagi, iki online iki debat ora ra urusan. Ya aja diseneni aku ya, aku lagi cosplay soalnya ya. Iki wong cosplay rasa diseneni iki, tak benake sik. Aja asu. Ngene-ngene. Apa? Wah, ora ngene wae cosplay. Gini, apa jenenge? Kalau Tuhan perintah, pasti terjadi atau tidak? Logika sederhana. Kalau Tuhan memerintahkan, pasti terjadi atau tidak? Kalau tidak terjadi berarti bukan Tuhan yang perintah. Betul enggak? Kayak logika itu. Adakah perintah Tuhan di Quran yang tidak kau laksanakan? Banyak. Berarti itu perintah atau bukan Tuhan yang ngasih? Nah, paradoks ini. Ya kan jadi gitu logikanya. Atau sebenarnya itu bukan perintah. Rekomendasi berat kan boleh. Kaya ngene lho. Sekolah iki emang perintah. Ya rekomendasi berat nek ra sekolah abot uripmu golek gawean kan gitu. Untuk memudahkan hidupmu tak kaya rekomendasi berat iki. Kenapa saya iki aku ngobrolnya karo Syekh Kambal zaman dulu. Karena kalau dia perintah dan kamu punya kesempatan tidak melaksanakan, berarti duduk perintah, rekomendasi berat. Karena kalau kamu tidak melaksanakan, konsekuensinya susah lho, ora kuat nanggung lho engko. Mbok men penak ngene yo lho, men penak. Wis to, men kowe ora nanggung sing berat-berat. Iki lho, tak rekomendasi berat tak wajibke kowe. Men ora kudu nanggung sesuatu sing kamu tidak kuat menanggungnya. Tapi nek perintah kun fayakun mosok ora kedaden, mung Gusti Allah e. Wong kowe diperintah karo juraganmu apa jenenge kowe nyambut gawe ning bank karo manajermu diperintah ra nglakoni wedi yo. Gusti Allah, mesti tok lakoni to nek ora wedi dipecat to. Iki Tuhan perintah kan pasti kejadian, enggak mungkin enggak terjadi. Nah, kalau Anda diberi pilihan untuk memilih tujuanmu, berarti kan Tuhan tidak memerintahkan tujuanmu apa? Dia yang menyediakan, Tuhan sediakan adalah sebab akibat dari tujuanmu. Nek kowe pengin mancing wengi-wengi, kowe harus siap dengan akibat diseneni bojomu. Harus siap dengan akibat bali gelo. Kan ngono to? Nek enggak mau ngambil semua resiko itu, yo rasah mancing. Sederhana to. Jadi kalau Anda tidak mau cintamu tertolak, jangan pernah menawarkan. Jawabnya ragu-ragu, yo ra ngono logikane. Kadang-kadang yang menyenangkan dari cinta itu justru karena resikonya. Loh, nek kowe ra ono resiko apa-apa ditompo apa enake? Oh to? Tapi nek deg-degan nanti ya, saya belum bisa menjawab, kasih saya waktu seminggu. Wah, cik. Seminggu ini dap. Masuk biaya ini, waduh. Hai, ngene sithik centang biru ning rambales-bales. Bajingan, ini apa ini? Ditompor aja, ini saat lagi ngapa ya? Ini lagi biaya ini. Aduh, biaya ini. Jani biaya, wah, berkembang cerita di kepalamu ini. Berkembang cerita. Abstraksi yang enggak. Karena datamu sangat sedikit, hanya karena data yang bisa dilihat adalah centang biru yang tidak dibalas. Dan kamu butuh cerita, itu lagi manusia, untuk stabilitasku kamu butuh cerita. Ceritanya kemudian, ah mungkin karena tadi ketika WA aku belum pakai bismillah ini jadi enggak dibalas. Wow, ini rodok spiritual apik lumayan gue. Agak soleh lah, orang ngegu bismillah lah. Gue nak teori liane iso ngarang tergantung konteksmu yang hot saat itu apa. Iki paling goro-goro Jumat Kliwon aku ngirime iki. Syaratnya iki nek Jumat Kliwon pas iki kan pas wetone berarti ngadepi kudune ke utara, aku balese jam saene pas timingnya iki 2 jam yang itu iki seharusnya. Aku milih aku kudu konsultasi karo dukun iki men ngene iki. Bisa karena data yang limit, kadang-kadang aku gawe apa jenenge cerita. Nah ini yang saya bilang jernih sama tidak jernih ini tadi lho. Kadang-kadang kita harus menerima ora apa jenenge enggak lengkap datanya. Dan itu berat. Dan aku ora ngomong aku iso. Aku ki yo setengah mati musuh utekku dhewe kuwi. Nek critane ora lengkap njukmu ngarang-arang jojong ini. Susih percaya dhewe. Oh, cenasu kae. Kuwi padahal dhewe sing mikir yo dhewe, misuh-misuh dhewe, lara ati dhewe kuwi kan yo gitu. Wah, aku ki mangkel banget karo utekku nek wis ngono kuwi. takjak sing aneh-aneh. Ya apa men ora mikir kuwi lho. Aja ning kamar mandi tapi. Ini bukan dosa pahala ya, tidak efektif. Kamar mandi itu efektif melupakanmu paling 5 menit. Bar kuwi kowe kelingan meneh kemalan. Apa Bit? Bit itu yang paling pengalaman di antara kita menjadi jomblo yang terlama. Oke, apa sini? Wes apa saya sudah menjawab ya. Kowe enggak usah perlu khawatir bagaimana kemudian saya menulis tulisan di Lauhul Mahfud. Nek kowe wis mulai khawatir ngono, main Mario Bros. Main PES. Wes main PES. Lauhul Mahfud ada tulisannya tapi bentuknya coding. Entah nggo Java, entah nggo Python, entah nggo Ruby wis ora urusan lah pokoknya kuwi coding. Ya, apakah itu pasti benar? Belum tentu benar. Ya, aku mau warning di sini. Tapi dari pengalaman yang disediakan pada kita, dari perkembangan analogi yang disediakan kepada kita, itu adalah salah satu analogi yang membuat kita bisa mempertemukan dua paradoks itu. Anyway, tidak melanggar toh. Kan katanya tulisan. Kan tidak disebutkan spesifik tulisan berbentuk prosa, kan enggak ada gitu. Ayatnya kan mengono tulisan tok toh. Art tulisannya berbentuk apa wae kan terserah. Oke, kita ngambil apa namanya, kalau tulisannya berbentuk esai atau berbentuk pasal, beran gitu ale. Kalau bentuknya sudah kejadian, kalau bentuknya kemungkinan, tulisan yang berbentuk kemungkinan, tidak mungkin kita keluar dari kemungkinan yang sudah ditulis sama Tuhan. Berarti kan tidak ada tabrakan antara pilihan kita dan yang sudah dituliskan sama Tuhan. Gitu ya? Dip toh? Pes! Lagu. Oh iya, Cornel akan menyanyikan sebuah lagu. Oh, segitu. Lagu Cornel? Lagu Cornel. Oke, lagu Cornel. Aku jarang tahu kerungu ini. Tolong nanti kalau sudah selesai lagunya tepuk tangan walaupun kasihan atau gimana, pokoknya yang penting tepuk tangannya ya. Entah motifmu apa, yang penting tepuk tangan. Sorry, saya bukan penyanyi, saya juga gak punya kebiasaan nyanyi di rumah. Cek, cek, Tor, enak urung gitu, Tor, aku khawatir orang enak itu suara ini. Cek. Tapi saya punya teori dari dulu, kalau mau nyanyi dan Anda bukan penyanyi, lakukanlah dengan ikhlas dan tulus hati. Ini saya tetap fals. Lagu dari, saya bukan jarang mendengarkan grup ini dari Beatles, tapi saya suka salah satu lagunya. Apa tau mau nyanyi apa? Nah. Hey Jude. Hey Jude. Kok grogi aku ya? Dari? Eh. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You will want to go out and get her. The meat letter under your skin. Then you begin to make it better. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na teman-teman semua. Ini sudah jam 11.03, jadi tanpa terasa keasikan dan kenikmatan dalam belajar Sinau bersama Mas Abrang. Sebelum dua lagu penutup, dan nanti saya mohon terakhir Mas Ramli untuk memimpin doa, saya persilakan Mas Abrang untuk membuat closing statement. Silakan. Close. Saya statement kan bahwa ini closing statement. Kita banyak belajar ngalor ngidul, dan menurut saya ini tadi belum tentu benar semuanya, berarti jadi perlu diproses masing-masing. Enggak, kalau bisa setuju, bisa enggak, bisa paradoks dan seterusnya, itu hal yang wajar, enggak masalah. Tidak setuju bukan berarti tidak setuju bukan berarti berhenti berteman, berhenti bersaudara. Beda pandangan bukan berarti terus kemudian musuhan juga, no problem itu semua. Tapi kalau saya boleh usul yang bisa kita ambil bersama, bahwa betapa penting yang namanya kejernihan. Kejernihan adalah salah satunya untuk bisa nyisir gini-gini tadi. Mana kira-kira yang gak pas, mana kira-kira yang pas, dan seterusnya. Tantangan terbesar dari kejernihan itu adalah belief system yang sudah kita percayai. Karena kejernihan membawa kita pada transformasi. Salah satu transformasi, salah satu syarat transformasi adalah membunuh kita sendiri. Membunuh belief system kita yang kemarin. Kalau ternyata ada paradoks yang belum bertemu. Setiap manusia itu punya narasi dalam hidupnya. Setiap manusia punya narasinya sendiri-sendiri. Entah dia adopsi dari narasi sains, entah dia adopsi dari narasi agama, entah dia menggabungkan dari berbagai narasi, tapi setiap orang punya narasi sendiri-sendiri. Yang berat adalah ketika harus membuang bagian dari narasi yang sudah kita percayai lama. Eman-eman kadang-kadang ada efeknya juga, itu apa, ownership effect gitu. Kalau kita sudah punya lama, ya misalnya kamu, ini tak sambungi karo modern yo, ngopo kamu bisa mengcustomize profilmu? Itu adalah bias dari ownership, karena ketika kamu merasa mengcustomize, kamu merasa itu menjadi milikmu juga. Ketika menjadi milikmu, kamu eman-eman untuk meninggalkan. Udah kayak gitu ya kan gitu. Salah satunya yang disebut sebagai ekstrimnya disebut sebagai Alfred effect. Contoh paling sederhana di YouTube, kamu ganti akun aja rekomendasinya udah gak enak. Iya lah, akun yang lawas kui rekomendasinya enak, pas banget. Ganti akun rekomendasinya udah enak. Itu karena kita sudah tuning banget. Dan itu yang membuat kita berat untuk berpisah dengan belief system kita yang kemarin. Karena belief systemnya itu sudah nempel di kita. Salah satu syarat mencapai kejernihan adalah tidak eman-eman guang apapun. Tidak takut mengadopsi apapun. Nah, itu fundamental paradigm yang sangat-sangat tidak mudah untuk kita breakdown. Jadi, tadi itu balik ke berpikir jernih, menurut saya itu dari rumus Quran pemahaman saya, jernih itu bisa membawa kemana saja yang kita mau. Yang susah adalah apakah kita benar-benar jernih. Karena tidak ada tolak ukurnya. Raiso dites, keluar. Gak bisa ada ujian kejernihan manusia, tingkatnya berapa gak ono, hanya dirimu sendiri. Menurut saya salah satu modal utama Kanjeng Nabi adalah kejernihan, yang terekspresi dari yang konsep yang namanya kejujuran. Karena tidak mungkin jernih kalau tidak jujur, jujur keluar maupun jujur kepada diri sendiri. Kanjeng Nabi sampai disebut sebagai Al-Amin. Menurut saya itu sebelum bisa jujur keluar, dirinya harus selesai dulu dengan yang di dalam dirinya. Bahkan mencari kejernihan untuk benar-benar percaya bahwa dirinya diangkat nabi aja melalui proses. Nek saikan ora diangkat nabi, wes ngaku nabi. Akeh to maksudnya nabi. Yuk ngisor nabi lah, wali sidik lah misalnya. Wali apa, golek apa, dan seterusnya. Kan mencoba ngunungin. Nek wong jernih kan konklusi itu bukan datang dari presentasi diri. Bukan datang dari apa namanya, bukan datang dari keinginan. Tapi posisi-posisioning itu secara jernih dilihat hanyalah peran, kan arendelaknya gitu. Peran yang tidak, kalau kamu paham peran enggak enak juga berperan. Wono, apa karena kamu tahu bahwa hidup ya hanyalah berperan, bukan menjadi, bagi malah ngodowo meneh. Tapi intinya saya membawa pada, ayo jernihlah. Saya sangat bisa salah. Karena yang saya ceritakan adalah narasi yang saya pahami dalam diri. Siapa tahu itu berguna buat kita semua jenengan. Dan saya tadi juga dari pertanyaan tadi belajar banyak juga bahwa ada proses-proses yang sedang berjalan. Yang saya sudah pernah mengalami, saya bisa naruh sesuatu di meja juga untuk kita mamah bersama. Tapi yang saya tidak bisa menjawab, ya saya ngomong saya tidak punya kapasitasnya untuk menjawab itu dan belum ngolah beneran. Daripada ngeluarin barang setengah matang bikin sakit perut, mending ngajak masak bareng kan gitu. Oke, semoga kejernihan ini bisa membawa kita ke tempat yang kita inginkan dan Tuhan sediakan. Amin ya rabbal alamin. Monggo saya kembalikan ke Mas Helmi. Tadi ada ada kritikan kok enggak pakai masker. Oh gitu. Tapi enggak apa-apa. Itu soal kejernihan memandang saja. Dia sangat jernih memandang sampai tidak melihat maskernya. Ono iki masker jane. Tapi motong ngeraketok. Kurang jernih soalnya. Karena melihat masker dari maskernya, bukan dari fungsi masker. Fungsi masker adalah memaskeri cangkem. Yo men ra penyakitnya nyebar gue lho. Nek kalau penyakitnya bisa menyebar lewat sound system pasti saya pakai masker. Tapi untung enggak bisa ya tadi yo. Ya, nek kowe-kowe mbuh kene jajal sebelahmu omikron ra takoni. Suwe-suwe ya kaya flu kok. Iki kita akan bernyanyi lagi si apa Sawi nyanyi Doni. Ya toh. Oke. Satu lagu saya. Gus Sabrang. Siap. Oh, Gus Sabrang. Kosidah tadi. Lah aku kleru-kleru lho namanya. Apa Don? Yeah. paling lumayan. Ini saya kasih bocoran ke penonton, kalau para musisi bingung menghabisinya seperti apa, jadi di lombo, di lambat-lambat ini cerita, ini bingung asli ini, orang kompak piye ya ini, mandek ini piye ya, di fade out, diulang-ulang sampai menghilang. Wes piye meneh, wes rampung, bali. Oh, situ Gus. Yang saya nyanyi? Iya Gus. Lagu apa sih, Wan? Yang belum rilis ya, Rauh. Jalur ada lagu itu terus ya. Ngece yuk, Blang. Nece. Kira kok reso laun lagu lain. Patuh pusing lalinan. Apa ki nyanyi apa ki? Wis, manut. Tetep ruang rindu tetepan. Yo, wis. Ini kutukan abadiku iki. Nyanyo liane ra valid. Datang dan pergi, oh begitu saja, sama ku terima apa adanya. Mata terpejam dan hati menggumam di ruang rindu kita bertemu. Di suatu keadaan yang damai, di pinggir pantai ada seorang anak kecil membawa kitiran yang berputar, ceria wajahnya dengan kebahagiaannya, dan dilantunkan ditemani dengan ruang rindu. Di daun yang ikut mengalir lembut, terbawa sungai ke ujung mata. Dan aku mulai takut terbawa cinta, menghirup rindu yang sesakan dada. Jalanku hampa dan ku sentuh dia, terasa hangat oh di dalam hati. Dan selalu ku ingat kelingan matamu dan sentuhan hangat. Di saat itu takut mencari makna, tumbuhkan rasa yang sesakkan dada. Kau datang dan pergi, dan hati menggumam apa adanya. Kadang itu saya punya pertanyaan ya, kalau boleh dijawab. Ini kalau nyanyi kompak, kali kalau saya ajak angkat senjata emang pada berani kompak ini. Loh, senjata dunia modern itu adalah pena dan akal. Bukan senjata, pena dan akal senjata modern itu. Nyanyi kompak, angkat senjata kompak lagi kira-kira. Wah. Wani request ki wani jawab bosone. Ya wis ragu apa meneh. Ya paling kuwi meneh apa? Ya. Mekene. Kemana kau pergi, cinta? Perjalanan sunyi yang kau tempuh sendiri. Kuatkanlah hati, cinta. Ingatkan kau kepada embun pagi bersahaja yang menemanimu sebelum cahaya. Ingatkan kau kepada angin yang berhembus mesra yang akan membelaimu. Cinta kekuatan hati yang berpegang janji. Genggamlah tanganku, cinta. Ku tak akan pergi meninggalkanmu sendiri. Temani hatimu, cinta. Hati cinta. Moga-moga kita semua adalah bagian dari yang dicintai oleh Allah. Diberi rezeki kejernihan, diberi rezeki pemahaman, dijaga martabatnya, dijaga manfaatnya, dijaga masa depannya, terutama si jomblo-jomblo gue juga. Dan semoga dalam keadaan apapun kita tidak putus asa untuk masa depan. Amin ya Rabbal Alamin. Allah akan cinta. Alhamdulillah, terima kasih Mas Abrang. Anda cek di Lauhil Mahfud, codingnya gimana? Wisengi ini. Mudah-mudahan ini adalah bentuk rasa syukur kita atas at-thayyibat yang dirizkikan Allah kepada kita. At-thayyibat berupa keindahan musik, keindahan lirik, dan senyum Mas Sabrang dan juga teman-teman Leto. Juga tentu apa-apa yang tadi sudah disampaikan Mas Sabrang, mudah-mudahan bisa menjadi pemantik buat kita semua, buat teman-teman untuk bisa melihat dan menyambut opportunity atau kesempatan yang ada di depan kita, atau mampu merespon mungkin tantangan atau masalah yang kita hadapi dengan jernih, dengan baik, dan semua itu bisa membawa kita bertumbuh dan berkembang selalu. Amin. Mari bersama-sama kita akhiri mocopat syafaat malam hari ini dengan satu solawat yang akan dipimpin Mas Ramli dan nanti juga ditutup dengan doa. Mudah-mudahan kita bisa bertemu pada kesempatan berikutnya dengan lebih baik. Kita doakan Mbah Nun, Bapak-Bapak Kiai Kanjeng juga senantiasa bisa membersamai kita dalam keadaan sehat walafiat. Mas Sabrang dan Leto juga demikian ya. Monggo Ustaz Ramli. Enggak apa-apa, tafadhol. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Salamullahi 'ala nurillahi Muhammadin. Salamullahi 'ala nurillahi Muhammadin. Salamullahi 'ala nurillahi Muhammadin. Assalamu 'alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Anikdhifihi fit tabuti faqdhifi falulkihamu bisahil ya'udhu adul wa adullah. Wa alqaitu alayka mahabbatan minni wa litusna alayni. Wa alqaitu alayka mahabbatan minni wa litusna alayni. Wa alqaitu alayka mahabbatan minni wa litusna alayni. Rabbana atina fi hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Thank you. monggo sarang-sarang. Hasbunallah.